أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلقوا من غير شيء؟ Apakah mereka itu diciptakan dari sesuatu yang tidak ada? Am khuliqu min ghairi am humul khaliqun, atau mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Allah mengajak kita untuk berpikir. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari ayatin liulil albab. Diajak kita berpikir. Kenapa? Sebab Al-Qur'an berbicara dengan orang-orang yang berakal. Bukan dengan orang-orang yang gila, dengan orang yang berakal. Kan akal yang sihir yang bisa memahami. Am khuliqu min ghairi syai'in hum al-khaliqun. Sehingga bila kita merenungi, kita ini ciptakan sesuatu yang tidak ada atau kita menciptakan diri kita? Nah, akal memahami kita tidak menciptakan diri kita dan kita juga diciptakan dari sesuatu yang tidak ada, Allah ciptakan kita. Nah, begitu juga bagaimana penciptaan langit dan bumi? Tanda-tanda kebesaran Allah menjelaskan pada orang yang berakal, ini semua tidak akan mungkin terjadi atau sia-sia belaka atau terjadi dengan sekejap mata saja, artinya tidak ada penyebab dan tidak ada yang menciptakan hal itu, terjadi tiba-tiba begitu saja. Nah, seperti itu. Oleh karenanya orang yang menggunakan akal, orang yang berakal, orang yang menggunakan akal sesuai dengan bimbingan syariat. Adapun orang yang menggunakan akal untuk mengkritisi syariat, maka ini orang yang tidak berakal. Orang yang tidak menggunakan akal. Makanya, tatkala ilmu kalam yang landasan mereka dalam beragama akal-akalan, maka kata para ulama, mempelajari ilmu kalam itu adalah suatu kebodohan. Bahkan merupakan sumber kesesatan. Mentolabal ilma, mentolabal dina bil kalam, tazandak, kata para ulama. Barang siapa yang mencari agama dengan main kalam, omongan saja, akal-akalan, maka dia akan menjadi orang yang menyimpang dari agama, zindik, keluar dari agama, jauh dari agama. Maka Imam Syafi'i mengatakan, al-ilmu bil kalam jahlun, mempelajari ilmu kalam adalah suatu kebodohan. Karena tidak ilmu, bukan ilmu. Nah, sehingga kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, yang penyebab ahlul kalam itu kenapa mereka menggunakan dalil-dalil secara logika, argumentasi-argumentasi yang mereka ungkapkan sesuai dengan logikanya, kata mereka ingin memperjuangkan sunnah dan ingin membantah orang filsafat, kata mereka. Tapi kenyataan pada hakikatnya, kata Syekhul Islam, la lil islami nasaru wala lil falasifati kasaru. Mereka pada hakikatnya tidak mampu untuk menegakkan sunnah dan memperjuangkan akidah, dan juga tidak mampu untuk menghujat dan mempreteli argumentasi-argumentasi orang-orang filsafat. Seperti itu. Sebab dengan cara filsafat juga mereka membantah filsafat. Dengan akal-akalan membantah juga akal-akalnya sama. Membantah bid'ah dengan bid'ah, membantah suatu kebatilan dengan kebatilan, maka timbul kebatilan yang lain. Oleh karena itu, di dalam menjelaskan suatu kebatilan harus dengan dalil Al-Quran dan Sunnah, jangan dengan bid'ah atau kebatilan yang serupa, sebab itu merupakan suatu kebatilan yang lain. Nah, bagaimana sikap Imam Syafi'i terhadap ilmul kalam? Qal hukmi ayyudrabu bil jarid. Mereka itu dipukul dengan pelopak korma. Ya. Kalau kita di Indonesia mungkin dengan apa? Kelapa, ya, pelopak kelapa itu. Dipukul dengan itu, kata Imam Syafi'i, orang-orang ahlul kalam. Yudrabu bil jarid, itu pendapat Imam Syafi'i. Hukmi fi ahlul kalam ay yudrabu bil jarid wa yuhmalu 'alal ibil. Pendapatku, hukum yang aku berikan kepada orang yang menyebutkan diri dengan ahlul kalam itu dipukul dengan pelopak kurma, kemudian dibawa naiki kepada unta atau mungkin dinaiki kendaraan, kemudian dibawa mengelilingi kampung, sekampung itu dibawa keliling kampung. Yutafu bil asyair wa yunada alaih, dan dikatakan bahwasanya inilah balasan orang-orang yang meninggalkan Al-Quran dan Sunnah dan menyibukkan diri dengan mempelajari kalam. Begitu Imam Syafi'i. Akan tapi yang disayangkan, dari dahulu sampai sekarang ini, mulainya menebar pemahaman-pemahaman asyair dan alul kalam itu banyak di kalangan juga orang-orang para ulama yang mengatasnamakan di mereka pengikut Syafi'i tidak mengamalkan nasihat Imam Syafi'i ini, sehingga mereka terjerumus dalam ahlul kalam, ke ilmu kalam, terkhusus zaman sekarang ini. Mereka yang beragama dengan berakal-akalan, itu metode ahlul kalam dalam beragama. Imam Syafi'i mengatakan hukmi fi ahlul kalam ayudrabu bil jarid wa yutafu wa yuhmalu alal ibil wa yutafu bihim fil asyair yunada alaihim hadza jazaa'u man taraka alkitaba was-sunnah wa aqbala alal kalam, yaitu dipukul dengan pelepah korma, kemudian dinaikkan ke kendaraan, kemudian dibawa keliling kampung, disampaikan kepada kaum muslimin, inilah orang-orang, balasan orang-orang yang meninggalkan Al-Quran dan Sunnah dan mempelajari ilmu kalam. Baik, itu kelanjutan dari prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua yang dijadikan oleh Imam Syafi'i dalam beragama adalah beliau yang selalu memperjuangkan Sunnah dan membela Sunnah, membela hadis Nabi SAW, memperjuangkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan konsekuensi keimanan kita kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Merupakan kelaziman, kewajiban kita, orang-orang yang menjadikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah dalam hidup ini, itu untuk mentaati sunnahnya, untuk mengamalkan sunnahnya, dan di waktu yang sama kita harus berjuang untuk membela sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala sunnah dilecehkan, sunnah dihinakan, sunnah ditinggalkan oleh manusia, hadisnya dicela, maka kaum muslimin harus bangkit. Para ulama, para penuntut ilmu harus bangkit untuk memperjuangkan sunnah, menjelaskan kemuliaan sunnah, keagungan sunnah, menanamkan kemuliaan sunnah, keagungan sunnah pada diri kaum muslimin. Sebab inilah merupakan bukti keimanan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang dilakukan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Karena memperjuangi sunnah merupakan jihad fisabilillah. Jadi jihad itu bukan hanya berani untuk bom bunuh diri, itu bukan jihad. Ya, kata mereka mengatakan aksi terorisme itu jihad. Sehingga menghalalkan pencurian, merampok untuk kata mereka jihad. Jihad yang paling utama dan mulia adalah memperjuangkan agama ini, memperjuangkan sunnah. Dan ini paling utama, paling mulia. Membantah orang-orang yang menghujat sunnah dengan dalil. Sehingga kata Imam Ahmad bin Hanbal ditanya, wahai Imam, orang yang sholat, zakat, melakukan puasa, apakah kamu lebih cintai daripada orang yang membantah ahlul bidah wal ahwa dan memperjuangkan sunnah Rasulullah SAW? Beliau mengatakan, kalau dia berpuasa, solat, zakat itu untuk diri sendiri. Tapi kalau dia menjelaskan kebatilan ahlul batin, menjelaskan penyimpangan ahlul batin, memperjuangkan sunnah, membantah orang-orang yang menghujat sunnah, itu untuk kaum muslimin. Dan ini lebih afdal, kata beliau. Sehingga di sini salah seorang ulama, Imam Yahya bin Yahya pernah mengatakan adzabu anis sunnah afdalu minal jihad. Membela sunnah, membantah orang-orang yang menghujat sunnah adalah lebih utama dari jihad. Nah, bagaimana kita bisa membantah orang-orang yang menghujat sunnah kecuali dengan ilmu? Berarti perintah untuk memperjuangkan sunnah adalah perintah untuk belajar mengetahui sunnah tadi. Sebab bagaimana kita akan membantah orang-orang yang menghujat sunnah kalau kita tidak tahu sunnah itu sendiri? Nah, oleh karenanya Al-Imam Al-Humaydi, salah seorang ulama Syafi'i juga murid dari Imam Syafi'i, mengatakan wallahi la an aghzuwa haula alladziina yarudduna haditsan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya min an aghzuwa iddatahum min al-atrah. Saya perang melawan orang-orang yang menolak, menghujat, membantah sunnah itu, hadis Nabi SAW, lebih saya sukai daripada orang-orang, daripada saya berperang melawan pasukan kafir sejumlah mereka. Kenapa demikian? Kalau berperang melawan orang kafir itu semuanya bisa, angkat senjata bisa semuanya. Tapi kalau angkat ilmu, angkat pena melawan syubhat-syubhat ahlul batil, siapa yang mampu melakukannya? Hanya minoritas dari orang-orang dipilih oleh Allah untuk mempelajari ilmu, para ulama. para ulama. Makanya afdal minal jihad fisabilillah. Nah, itu yang dijelaskan oleh ulama al-Islam. Makanya Imam Syafi'i, ini yang perlu kita pahami, wahai orang-orang yang kaum muslimin yang mengaku pengikut Imam Syafi'i, lihat bagaimana Imam Syafi'i, Imam Ahli Sunnah wal Jamaah, qol summitu bimakkah nasirul hadith. Saya digelari, dinamakan, dipanggil di waktu berada di Mekah sebagai nasirul hadis, pejuang hadis. Begitu juga tatkala beliau pindah ke Baghdad, dinamakan juga dengan nasirul hadis. Kenapa demikian? Sebab beliau orang yang sangat loyal, mempunyai loyalitas tinggi, perjuangan yang besar dalam memperjuangkan sunnah dan juga dalam menepis segala syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh ahlul batil untuk menghujat sunnah Rasulullah SAW. Sehingga kita mendapatkan, dijelaskan oleh para ulama, ulama yang pertama sekali menghujat syubhat-syubhat orang-orang yang mengingkari sunnah adalah siapa? Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Mengingkari sunnah, kata mereka, kita cukup dengan Al-Quran saja, tidak perlu dengan mempelajari sunnah, telah cukup dan telah lengkap dalam Al-Quran seluruhnya. Nah, Imam Syafi'i bangkit menghujat mereka, menjelaskan kebatilan syubhat-syubhat mereka dan menjelaskan bagaimana Al-Quran dan Sunnah kedudukannya dalam Islam yang selalu bergandengan. Allah sebutkan secara bergandengan dalam Al-Quran, Al-Hikmah, Al-Kitab wal-Hikmah, dalam kitabnya Ar-Risalah dan juga kitabnya Jima'ul Ilm, dijelaskan oleh beliau. Nah, bagaimana dengan kaum muslimin yang mengatakan mereka mengikuti sunnah tapi tidak ada kepedulian mereka terhadap sunnah? Sunnah dicela, sunnah dilecehkan, sunnah dihujat, tapi mereka diam, membisu seribu bahasa. Nah, kitalah yang sebenarnya pengikut Imam Syafi'i yang sejati. Kenapa? Kita mempelajari ilmu, mempelajari sunnah. Makanya orang-orang yang tidak mempelajari sunnah mengaku pengikut Imam Syafi'i, ini orang ini telah berbohong dalam pengakuannya. Imam Syafi'i tidak membutuhkan orang seperti itu. Imam Syafi'i mengatakan dalam sebuah perkataannya, teman dan sahabatku adalah orang yang berjalan di atas hadis, sekalipun dia orang yang jauh dariku. Jadi sekalipun kita tidak bersua dengan Imam Syafi'i, tapi kita semuanya sahabat-sahabat Imam Syafi'i. Kenapa? Karena kita berjalan di atas hadis, berjalan di atas sunnah, memperjuangkan sunnah. Tapi kata Imam Syafi'i, orang yang tidak mengikuti sunnah, sekalipun karib kerabatku, maka dia bukanlah sahabatku, kata Imam Syafi'i. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitab Manaqib Asy-Syafi'i. Begitu Imam Syafi'i. Makanya para murid-murid Imam Syafi'i, talamidhuhu dan pengikut Imam Syafi'i di awal-awal atau zaman-zaman mutaqaddimin itu dikenal dengan ashabul hadis. Ashabul hadis. Ahlu hadis. Bahkan betapa banyaknya murid-murid juga Imam Abu Hanifah yang tatkala beliau Imam Syafi'i datang ke Baghdad, banyak yang ikut bersama Imam Syafi'i kembali, ya, menjadi pengikut Imam Syafi'i dikarenakan mereka mendapatkan suatu pencerahan di mana sebelumnya mereka tidak mendapatkan mutan yang seperti itu dalam mempelajari hukum, karena dikenal waktu itu adalah pengikut Imam Abu Hanifah yang lebih dominan dalam sistem atau metode pengkajian dan keilmuan mereka lah ar-ra'yu. Tapi masih ar-ra'yu, pendapat yang masih juga dikekang dengan kaidah-kaidah syariah, tidak mutlak. Tatkala Imam Syafi'i diajarkan bagaimana beristimbat, berdalil dari Al-Quran dan Sunnah, dipisahkan mana hadis yang sahih dan yang dhaif, dijelaskan mana yang nasih dan mansukh, hadis yang dihukumi telah hukumnya telah dibatalkan dengan hadis yang datang setelahnya. Dijelaskan Imam Syafi'i, baru terbuka mata mereka, terbelalak mata mereka melihat, oh ya, ternyata inilah metode dan prinsip dasar metode yang harus diikuti dalam pengkajian masalah keilmian. Begitu itu diakui oleh ulama-ulama besar yang murid-murid senior beliau Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Oleh karenanya Imam Ahmad juga mewasiatkan muridnya, kalian jangan sampai tidak memiliki kitabnya Imam Syafi'i. Begitulah artinya. Pelajari kitab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Sebab saya tidak pernah melihat seorang yang paling mengikuti sunnah dalam membahas masalah ilmiah seperti Syafi'i, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Begitu. Dan sebanyak pujian-pujian ulama yang lain terhadap Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Makanya beliau dikenal dengan Nasirul Hadis. Nah, bagaimana dengan kita yang mengaku pengikut Syafi'i? Bahkan banyak mayoritas kaum muslimin sebagian Nasirul Bid'ah, pejuang bid'ah, pejuang kuburan. Buktinya apa? Bila kuburan bursa ini digusur, mereka akan bangkit untuk memperjuangkan kuburan sampai mati-matian memperjuangkan kuburan. Begitu. Jadi kuburan lebih mereka agungkan daripada tauhid. Begitu kenyataannya. Lihat bagaimana kuburan-kuburan di Indonesia yang diagungkan, mencari tempat sembahan selain Allah. Akan kita jelaskan bagaimana sikap Imam Syafi'i terhadap pemurnian akidah tauhid. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagi perbandingan antara keadaan kita dengan keadaan Imam Syafi'i. Dan beliau adalah orang yang sangat keras sebagai terhadap orang-orang yang mengingkari bid'ah, mengingkari sunnah. Seperti dikatakan, seperti sekte ada sekarang ini, ingkar sunnah. Ya. Orang yang mengingkari sunnah, pada hakikatnya kata para ulama adalah orang yang mengingkari Al-Quran. Orang yang tidak beriman dengan sunnah, orang yang tidak beriman dengan Al-Quran. Nah, yang menjadi pertanyaan kita, apakah mereka membaca Al-Quran? Betul membaca Al-Quran? Atau hanya sekedar membaca dan tidak memahami? Dan Al-Quran kita mendapatkan perintah untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Wa ma'atakumur rasul fakhudhu wa manahakum anhu fantahu. Taib. Apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW? Al-Quran. Apalagi? Sunnah. Oleh karenanya, para ulama menjelaskan orang yang tidak beriman dengan sunnah, mengingkari sunnah, maka mereka pada dasarnya orang yang tidak beriman dengan Al-Quran. Dan dalam hal ini, mereka juga terbagi pada tiga golongan dan sekte. Pertama, mengingkari sunnah secara mutlak seluruhnya. Ada sebagian mengingkari sunnah jika tidak ada penjelasannya, tidak ada keterangannya dari Al-Quran. Yang ketiga, orang yang mengingkari khabar ahad, yaitu khabar yang tidak mutawatir. Khabar yang hanya hadis-hadis yang diriwayatkan oleh jalur yang satu atau dua atau tiga, sampai pada derajat hadis mutawatir yang diriwayatkan oleh para perawi dan narasumber yang sangat banyak sekali. Kata mereka, hadis ahad tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Kenapa? Sebab tidak memberikan keyakinan, tidak menghasilkan makna keilmuan yang diyakini, masih diragu-ragukan keilmuannya atau keyakinan atau ilmu yang dihasilkan oleh hadis ahad tadi. Ingkari, mereka ingkari. Dan inilah yang dijadikan sebagai landasan oleh ahlul kalam dalam mengingkari banyak permasalahan akidah dengan alasan itu khabar ahad. Hadis ahad, kata mereka, tidak bisa diterima dalam permasalahan akidah. Maka mereka ingkari bagaimana sifat-sifat Allah. Nah, Imam Syafi'i sebagaimana dijelaskan tadi, orang yang pertama sekali bangkit tatkala muncul, benih-benih itu telah muncul di zaman beliau. Beliau menulis kitab seperti Jima'ul Ilm dan juga Ar-Risalah. Di sana jelaskan bagaimana kedudukan sunnah dalam Al-Quran. Bahwasanya hujjah dan argumentasi-argumentasi atau syubhat yang mereka lontarkan terhadap sunnah, bahwasanya khabar ahad tidak terima, itu semuanya adalah syubhat yang batil. Sebab Imam Syafi'i menjelaskan kepada kita bahwasanya dia tidak pernah mendapatkan, tidak pernah mendapatkan, menemukan salah seorang dari fuqaha mengingkari, mengatakan bahwasanya khabar ahad itu tidak bisa diterima. Artinya semuanya ahli Islam sepakat bahwasanya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila sahih datangnya dengan sanad dan jalur yang sahih, maka wajib kita terima sekalipun perawinya satu atau dua orang. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berbicara kecuali dengan wahyu. Oleh karenanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, qal wa kullu ma sanna faqad alzamana Allahu tibaa'. Dan seluruh yang dicontohkan oleh Rasulullah, yang telah diamalkan, diperintahkan oleh Rasul, maka Allah telah melazimkan, mewajibkan kepada kita untuk mengikutinya. Wa ja'ala fi ittiba'ihi ta'atan, dan menjadikan mengikuti sunnah Rasul merupakan ketaatan kepada Rasulullah. Wa fil unudi an tiba'aha ma'siyatun ma'siyatuhu allati lam ya'dir biha khalqan. Dan dalam meninggalkan mengikuti sunnah merupakan maksiat kepada Allah dan juga otomatis maksiat kepada Rasul. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan sikap apa, tidak memberikan uzur, walam ya'dir biha khalqan, dan tidak memberikan uzur dan alasan dispensasi untuk seorang untuk meninggalkan sunnah tersebut. Tidak ada alasan bagi untuk meninggalkan sunnah. Tapi dalam mengamalkan tentu sesuai dengan kemampuan kita. Adapun meninggalkan, tidak ada alasan bagi kita. Terima sunnah, kemudian amalkan, kata Rasulullah, bimastata'atum, dengan sesuai dengan kemampuan kamu. Nah, walam yaj'allahu min ittiba'i sunani Rasulullah SAW makhrajan lima wasabtu wa ma qala Rasulullah. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan jalan keluar dari mengikuti sunnah Rasulullah SAW sebagaimana saya jelaskan. Artinya tidak ada peluang bagi seorang pun untuk tidak mengikuti sunnah. Sebab apa arti yang kita ucapkan makna syahada asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah? Kaum muslimin terus mengucapkan syahadat tersebut. Tapi apa yang dimaksud dengan asyhadu anna muhammadar rasulullah? Artinya menerima seluruh yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena utusan Allah, rasul yang wajib ditaati, dan seorang abdun yang tidak boleh diibadati dan dikultus, diangkat derajatnya dari apa? Dari derajat kemanusiaan. Abdun dan rasul. Abdun la yu'bad wa rasulun la yu'sa. Seorang hamba yang tidak wajib diibadati dan tidak boleh diibadati, dituhankan, dan juga tidak boleh berlebih-lebihan dalam memujinya sehingga mengangkat melebih dari derajat sebagai kemanusiaan, maka juga akan tapi dia seorang rasul yang wajib ditaati perintah dan juga ditinggalkan larangannya. Itu sikap Imam Syafi'i dalam hal ini. Jika para thullabul ilm ingin mengetahui bagaimana sikap beliau terhadap pengingkar hadis Rasulullah SAW, maka bisa kembali kepada kitab Ar-Risalah dan juga kitab Jima'ul Ilmi yang telah dicetak bersama dengan kitab Al-Um, dan juga telah dicetak secara tersendiri. Ya. Itu secara global sikap Imam Syafi'i terhadap para pengingkar sunnah. Para pengingkar sunnah, yaitu ingkar sunnah. Nah, sekarang kita ingin bertanya, bagaimana, apakah ada pertentangan antara Al-Quran dengan sunnah, atau sunnah dengan, atau pengingkaran pertentangan dengan akal, akal dengan dalil? Pertama, apakah ada pertentangan antara Al-Quran dengan sunnah, atau ya kemudian apakah ada pertentangan antara dalil dengan akal? Nah, Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala menjelaskan pada kita bahwasanya tidak ada sama sekali terjadi pertentangan antara Al-Quran dan sunnah. Tidak ada. Sebab keduanya adalah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala, walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Seandainya, sekiranya Al-Quran itu datang dari selain Allah, maka tentu akan kamu dapatkan di dalamnya pertentangan yang sangat banyak sekali. Kita kala inilah wahyu yang datang dari Allah, yang turunkan oleh Allah, dan Nabi juga atau hadis juga merupakan wahyu yang diberikan, yang diwahyukan oleh Allah kepada Jibril, kemudian dia menyampaikan kepada Nabi, kan, tapi Rasulullah yang mengungkapkan dengan perkataannya. Maka jika halnya demikian, maka tentu tidak terdapat dalam hadis tersebut pertimbangan, pertentangan, dan juga perselisihan. Maka kata Imam Syafi'i rahimahullah, wala takunu sunnatun abadan tukhaliful Quran. Nah, jika kita mendapatkan sebuah hadis, sebuah riwayat yang seolah-olah memberikan makna pertentangan, yang bertentangan dengan Al-Quran, bagaimana sikap kita? Pertama, kita harus memahami tidak ada pertentangan dengan Al-Quran dan sunnah. Ini kaidah harus dipahami terlebih dahulu. Nah, jika kita mendapatkan sebuah riwayat, sebuah hadis misalnya, memberikan makna yang menyelisihi apa yang jelaskan Al-Quran, maka kita harus mengkoreksi apa? Dalil tersebut. Koreksi hadisnya, sahih atau tidak. Sebab dalil yang sahih tidak akan bertentangan, hadis yang sahih tidak akan bertentangan dengan Al-Quran. Tapi hadis-hadis yang palsu, hadis yang maudhu', hadis yang bohong, yang makdzub, yang palsu, itu bertentangan dengan akal dan juga bertentangan dengan nakal. Seperti itu. Oleh karenanya, pertama sekali tatkala mendapatkan itu, koreksi dulu akal kita kalau seandainya itu yang bukan landasan seakal. Atau kemudian koreksi dalilnya ada yang menjadikan atau dalil yang jadikan sebagai pegangan tadi apakah benar atau sahih atau dhaif atau palsu. Nah, kata Imam Syafi'i, la takunu sunnatun abadan tukhaliful Qur'an, tidak pernah, tidak terdapat dalam sunnah, tentunya sunnah yang sahih, pertentangan dengan Al-Qur'an abada, yaitu selama-lamanya. Nah, jika terdapat pertentangan antara akal atau pendapat dengan dalil, ya, suatu pendapat baik dalam masalah akidah, masalah fikih, dan apapun permasalahan, seorang berpendapat, seorang mengatakan suatu, mengutarakan suatu pendapat, suatu pemahaman, akan tapi bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, bagaimana sikap Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala? Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala memberikan kaidah, memberikan pegangan kepada kita bagaimana sikap seorang Muslim dalam menyikapi dan menghadapi permasalahan-permasalahan ilmiah yang bertentangan dengan dalil. Apa kata Imam Syafi'i? Apakah dia mengatakan, oh iya, kamu taklid pada saya saja, taklid pada kiaimu, pada gurumu, pada tariqahmu? Tidak. Apa kata Imam Syafi'i? Memberikan kepada kita prinsip, nasihat pada kita semua. Qala Imam Syafi'i, mata rawaitu an Rasulillah hadithan sahihan walam akhud bihi fa ushidukum anna aqli qad dhahab. Ini pertama sikap kita. Tidak ada alasan bagi seorang yang berakal yang sehat untuk menolak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya tidak ada pertentangan dengan akal yang sehat. Orang yang berakal tidak akan mendapatkan pertentangan dengan Al-Qur'an atau sunnah dengan dalil, dengan sunnah atau pendapat dengan dalil yang sahih. Atau akal yang sehat dengan dalil yang sahih. Makanya kata beliau, apabila kapan saja aku meriwayatkan sebuah hadis yang sahih dari Rasulullah. Perhatikan Imam Syafi'i, ungkapannya sangat teliti sekali beliau mengungkapkan. Hadithan sahihan, hadis yang sahih. Hadis yang sahih. Nah, ini menjelaskan pada kita Imam Syafi'i hanya menerima hadis yang sahih. Tapi kalau kita lebih gemar apa? Masyarakat kita lebih gemar melakukan hadis-hadis yang dongeng-dongeng, riwayat-riwayat yang palsu, cerita lewat mimpi, kan begitu? Takhayulat yang tidak ada landasannya. Itu yang lebih digemari, cerita-cerita seperti itu. Apalagi kalau bercerita tentang wali misalnya. Oh ya, wali ini muncul yang aneh-aneh, bisa terbang macam-macam dan seterusnya. Itu lebih disukai masyarakat. Cerita. Dalam kajian pun cerita. Bagaimana bisa pendengar bisa tertawa dan seperti itu. Karena pandai bercerita, qasas. Tapi hadis yang sahih tidak disampaikan. Hadis yang sahih dalam sahih Bukhari, Muslim, tidak pernah dibaca, tidak pernah diamalkan. Tapi hadis-hadis yang kitab-kitab yang ditulis atau yang berserakan di kaki lima itu tentang masalah hadis-hadis palsu dari riwayat-riwayat, amal-amal, fadha'il amal, keutamaan-keutamaan amalan, itu yang dipelajari, itu yang diamalkan. Subhanallah. Apakah kita lebih istilahnya lebih bersungguh-sungguh atau lebih mulia dan lebih bersemangat dalam beribadah daripada Rasulullah SAW? Nah, segala kebaikannya dalam hadis yang sahih, hadis Rasulullah SAW. Maka orang yang tidak mengilzamkan, mewajibkan dirinya, mengekang dirinya dengan sunnah yang sahih, maka tidak ada kebaikan pada dirinya. Hilang kebaikan yang sangat banyak pada dirinya. Seluruh kebaikan dalam sunnah Rasulullah SAW. Wa khairul khairul hadi hadi Muhammad SAW. Wa khairul huda huda Muhammad SAW. Petunjuk. Nah, makanya Imam Syafi'i, apabila saya meriwayatkan, kapan saja saya meriwayatkan hadis yang sahih dari Rasulullah SAW, jika saya tidak mengambil hadis tersebut dan mengamalkannya, apa kata Imam Syafi'i? Maka saksikanlah, saya saksikan pada kalian, saksikan bahwasanya akal saya telah hilang, telah dicopot. Arti tidak berakal saya lagi. Kalau sudah saya tidak menggunakan dalil, tidak menggunakan hadis yang sahih dan mengamalkannya, maka sudah saya tidak berakal lagi. Sudah Artinya apa? Orang yang tidak menerima hadis yang sahih itu orang yang tidak berakal. Orang yang tidak menerima hadis Rasul, orang yang tidak berakal. Ini kata Imam Syafi'i. Wa ushidukum anna akli qad dhahab. Kenapa? Karena Imam Syafi'i mengetahui orang yang berakal itu orang yang menggunakan akalnya untuk menerima dalil yang sahih, bukan untuk mengakal-akali. Ini orang yang berakal. Inilah yang aqlul muwaffaq kita jelaskan. Akal yang bimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi akal yang mukad, yang dikekang oleh hawa nafsu, itu akal yang orang-orang yang rusak, orang yang sakit. Nah, ini akal. Makanya para ulama Islam orang yang paling cemerlang akalnya, paling jernih pemikirannya, kena menggunakan dalil yang sahih. Ini kata Imam Syafi'i. Kemudian Imam Syafi'i juga berkata kepada salah seorang muridnya, "Yabna al-Asad, yabna Asadin, aqdi alayya hayyitu amittu anna kull hadithin yasihhu an Rasulillah fa inni aqulu bihi wa illam yabluguni." Wahai Ibnu Asad, putuskanlah atasmu. Silakan kamu berikan keputusan. Kamu mempunyai memberikan hukuman padaku. Alayya hayyitu am mittu? Baik aku masih hidup atau telah meninggal? Apa kata beliau? Kullu hadithin yasih. Nah, perhatikan, setiap hadis yang sahih. Tadi diulang hadis yang sahih. Sekarang kata kullu hadithin yasih. Jadi bukan kita hanya sekedar mendengar hadis, tapi kritis kita. Ahlus sunnah harus kritis beragama. Jangan ingin dibodoh-bodohi, jangan ingin dibohongi. Ada yang mengatakan, Ustaz menceritakan suatu hadis, tanya, Ustaz dalilnya gimana? Hadisnya sahih atau tidak? Oh iya, hadisnya ini siapa perawinya? Sahih Bukhari Muslim, jelas kita. Tenang jiwa kita. Tapi kalau orang-orang yang tidak dikenal, kitab-kitab yang hanya mengupas seluruh hadis yang palsu, jelas kita tidak akan bisa menerima. Jadi harus kritis. Inilah kritis yang positif, bukan kritis yang negatif. Seperti kritisnya orang-orang liberalisme, semua dikritisi. Al-Quran dikritisi, hadis sahih dikritisi. Kita berkritis dalam beragama, kritis yang positif. Ini yang positif tadi. Sesuai dengan real atau batasan-batasan kemampuan akal kita yang menerima dengan benar. Jangan semua dikritisi. Al-Quran dikritisi juga. Nabi dikritisi. Allah dikritisi. Tidak ada lagi yang tinggal. Kata mereka pluralisme, liberalisme, kebebasan dalam beragama. Terserah kamu menjadi non-muslim, mau jadi terserah. Bebas, kebebasan kata mereka. Inilah agama orang-orang liberalisme. Kebebasan. Kata Imam Syafi'i, silakan kamu putuskan atas diriku, kata, jika aku masih hidup, dalam keadaan hidup atau sudah meninggal, bila seluruh hadis yang sahih datang dari Rasulullah SAW, fa inni aqulu bihi wa illa jawli, saya akan menerimanya, akan menerima hadis tersebut, wa illam yablughni, sekalipun hadis itu belum sampai kepadaku. Artinya beliau dalam hidup kesungguhan dalam mencari hadis, tapi namanya keterbatasan manusia. Sekiranya Imam Syafi'i hidup setelah Imam Bukhari, tentu dia akan menghafal Sahih Bukhari. Tapi lihat, yang hidup, yang hadis yang ada, imam yang baru mengumpulkan hadis, bagian hadis Rasulullah SAW itu Imam Malik dalam kitabnya Muwatta. Beliau di umur 10 tahun telah menghafal Muwatta. Begitu. Jadi tidak mendapat itu. Makanya hadis yang tersahih, kita yang tersahih sebelum Sahih Bukhari itu adalah Muwatta. Begitu. Kata para ulama. Tapi setelah datang Sahih Bukhari, jelas Sahih Bukhari yang paling sahih. Ya. Kemudian Sahih Muslim, dan begitu urutannya. Nah, kalau sekiranya Imam Syafi'i ini lahir setelah Imam Bukhari, niscaya dia akan menghafal Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Begitu. Begitu Imam Syafi'i. Nah, oleh karenanya beliau suruh hadis yang sahih. Begitu sikap kita, hadis, mencari hadis yang sahih itu diamalkan. Nah, kata beliau, seandainya aku masih hidup akan aku terima, tapi jika aku telah meninggal, maka juga katakan itulah pendapatku. Sehingga dia mengatakan dalam sebuah perkataannya, idza shahal hadis apa? Huwa madhhabi. Nah, kalau kita tanyakan, Anda madhab Anda siapa? Kita mengatakan madhab Syafi'i. Kalau kita katakan madhab Imam Syafi'i, apa madhabnya? Syafi'i juga? Hah? Ayo, Al-Qur'an dan Sunnah. Siapa yang bilang Al-Qur'an dan Sunnah itu? Ya, Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, madhabnya Al-Qur'an dan Sunnah. Tapi kita jawab dengan perkataan Imam Syafi'i sendiri, idza shahal hadits fa huwa madhhabi. Itu madhab Imam Syafi'i. Hadis yang sahih madhabnya. Dan itulah Al-Quran dan Sunnah tadi. Itu mazhab Imam Syafi'i. Nah kita tanyakan apa mazhab Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu anis sahabati ajma'in dan para sahabat. Mazhab Syafi'i? Hah? Nah, oleh karena itu tidak wajib bermadhab. Tapi kalau dalam mempelajari masalah keilmuan, terkhusus bagi pemula dalam menuntut ilmu, karena para ulama telah membuat kaedah-kaedah dalam masalah menuntut ilmu, boleh mengikuti metode para ulama, setiap madhab tadi boleh. Tapi bagi pemula, begitu dia telah mampu untuk mengetahui dalil Al-Quran Sunnah, dan dia dengan bimbingan para ulama dan kitab dan tulisan dan keilmuan mereka, beliau sampai atau seorang tadi sampai kepada al-haq, maka yang wajib ikuti al-haq. Madhab sebagai perantara, wasilah, bukan tujuan. Makanya para ulama Islam, ulama besar, para pengikut Imam Syafi'i, ulama besar di kalangan ulama Syafi'i dan yang lain-lainnya, mereka juga mengikuti madhab salah seorang imam atau, tapi mereka tidak pernah fanatis dan taklid. Ini yang perlu diperhatikan dalam masalah mengikuti madhab. Tayyib. Nah, lihat bagaimana Imam Syafi'i sikap yang sangat tegas pada orang yang membantah sunnah. Imam Syafi'i mengatakan, salah seorang tatkala beliau menyampaikan sebuah hadis, kemudian ada seorang mengatakan kepadanya, "Hai Imam, apakah kamu akan mengambil hadis ini, mengamalkannya?" Apa kata Imam Syafi'i rahimahullah? Dia menyampaikan hadis, hadis yang sahih, diriwayatkan hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada seorang nyelip bertanya, "Ya Imam, apa kamu akan mengamalkan atau menerima hadis tersebut?" Beliau langsung marah dengan nada yang keras mengatakan, "Ra'aitani kharajtu minal kanisa." Anda kira saya sedang keluar dari gereja, katanya. Anda mengira saya keluar dari gereja? Au ala alayya zunnar, atau saya telah memakai ikat pinggang atau pakaian para pendeta? Bahkan sebagainya, "Anal an fi masjidil kaum muslimin," katanya, "masjidil muslimin. Saya sedang berada dalam masjid kaum muslimin." Artinya apa? Saya bukan orang yang kafir. Bukan saya pendeta, bukan non muslim saya muslim. Sedang duduk di masjid kaum muslimin. "Hatta idza sami'tu Rasulullah sallam haditsan la aqulu bihi wa la uqawi." Sehingga bila saya mendengar sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian saya tidak mengenirmanya dan tidak memegangnya dengan kuat. Saya bukan orang yang seperti itu. Saya muslim. Kewajiban saya apabila saya mendengar hadis untuk mengamalkan. Itulah makna dengan bahasa kitanya seperti itu. Jadi jangan Anda mengira saya keluar dari kanisa. Saya orang muslim yang tidak menerima hadis Rasulullah. Begitulah perkataan Imam Syafi'i. Tapi tentunya jangan kita langsung menghukum begitu ada orang mengatakan seperti itu. Ah, Anda berarti bukan muslim, tidak. Tapi mengingatkan pada kita ketegasan Imam Syafi'i rahimahullahu taala dalam menyikapi orang-orang yang tidak senang pada sunnah dan mengingkari sunnah. Nah, kalau timbul masyarakat kita orang yang juga tidak senang pada sunnah, jangan, tidak boleh kita langsung memponis kafir. Kenapa? Kejahil masyarakat kita, jahil. Jadi harus didudukkan permasalahannya pada posisi, jangan salah dalam memahami perkataan para imam tadi. Ini teguran ketegasan Imam Syafi'i dalam menyikapi orang-orang yang membantah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman, kaum muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara prinsip beragama Imam Syafi'i rahimahullahu taala, orang yang selalu mengagungkan tauhid. Orang yang selalu mengagungkan tauhid dan memberantas dan menepis seluruh kesyirikan dan segala sarana-sarana yang akan menjurus pada kesyirikan. Tidak diragukan bahwa syiar tauhid asluddin, landasan utama agama. Ia merupakan tujuan penciptaan manusia, tujuan diutusnya para rasul, tujuan diturunkannya Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya untuk mengajak manusia mentauhidkan Allah, mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya sangat banyak ayat yang menjelaskan keutamaan tauhid, kewajiban untuk bertauhid, mengikhlaskan ibadah kepada Allah dan menjauhkan perbuatan syirik dengan segala bentuk dan macamnya. Di waktu yang sama juga perintah untuk meninggalkan segala sarana-sarana yang akan membawa pada kesyirikan. Nah, Imam Syafi'i rahimahullahu taala adalah ulama ahli sunnah, ulama yang bertauhid. Dan perlu diketahui, di zaman para ulama salaf itu tidak ada namanya kuburan yang diagungkan. Tidak ada para wali yang dikultuskan. Di zaman sahabat tabi'in dan tabi'at tabi'in tidak ada di dunia Islam kuburan yang dibangun dan diagungkan, tidak ada kaum muslimin. Tidak pernah Imam Syafi'i atau sebelumnya mendapatkan kuburan-kuburan diagungkan, tidak ada. Syekhul Islam menjelaskan, mulai munculnya, menjamurnya kuburan-kuburan yang diagungkan, dibangun, itu setelah di abad-abad keempat Hijriah. Tatkala bersekongkol dan berkuasa orang-orang Fatimiyah, orang-orang Syiah Rafidah, pengkultus dan pengagung dan pemuja kuburan. Baru mulai menjamur, menyebar kuburan-kuburan diagungkan. Sehingga dikenal bagaimana di Karbala kuburan Ali yang kata mereka yang sedang diagungkan, bagaimana Hussein, ya Karbala mereka agungkan. Sehingga itulah yang jadikan sebagai apa? Dan itu tiada lain adalah salah satu bentuk tasyabbuh mereka, ya, menyerupai cara orang-orang Yahud dan Nasara yang mengagungkan kuburan-kuburan. Di zaman Imam Syafi'i tentu kita tidak banyak mendapatkan ungkapan yang secara nyata mengingkari cara seperti itu. Tapi telah alhamdulillah didapatkan juga sebagian perkataannya. Karena permasalahan itu tidak berkembang di zaman beliau. Tapi di zaman-zaman mutaakhirin lihat bagaimana kesyirikan merajalela. Sehingga para ulama menulis tentang kitab-kitab masalah, menjelaskan masalah tauhid, masalah syirik, tradisi dari jahiliyah dan seterusnya. Kita kan dalam kitab tauhid, usulul tsalatsah, kasyful syubuhat, kita mengenal kitab-kitab seperti itu, membahas tentang masalah akidah. Kenapa? Sebab zaman imam yang menulis kitab tersebut adalah zaman yang tenggelam dalam lautan kesyirikan. Di zaman Syafi'i mulai muncul benih-benih ahlul kalam dan mengingkari sifat, maka bangkit mereka menulis kitab-kitab tentang masalah, atau orang mengingkari sunnah, bangkit beliau menulis. Begitu seterusnya para ulama. Akan tapi semuanya mereka, para sahabat, tabi'in, tabi'at dan ulama yang menelusuri jejak mereka, tidak ada berbeda dalam masalah tauhid. Semuanya mengagungkan tauhid, mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun tidak didapatkan secara nyata perkataan Imam Syafi'i yang membagi tauhid pada tiga, akan tapi dari ungkapan beliau, perkataannya bisa kita simpulkan bahasanya mereka, ulama Islam adalah ulama yang meyakini pembagian tiga tauhid tersebut. Kita mengenal dalam akidah Ahlussunnah, tauhid itu terbagi pada tiga bagian. Pertama, tauhidul uluhiyah, tauhidur rububiyah, asma wa sifat. Uluhiyah berkaitan dengan ibadah, keikhlasan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh ibadah wajib diikhlaskan pada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan dan juga sarana-sarana yang akan membawa pada kesyirikan. Ini namakan tauhid al-uluhiyah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka tidak diperintahkan kecuali untuk mengibadati Allah dengan mengikhlaskan ibadah, seluruh ibadah kepadanya. Yang kedua, tauhid ar-rububiyah yang berkaitan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Penciptaan langit dan bumi, mengatur alam semesta ini, menurunkan hujan dan rezeki, semua perbuatan Allah Subhanahu wa taala dinamakan dengan tauhid ar-rububiyah. Yang ketiga, asma wa sifat, tentang sifat-sifat Allah dan nama-namanya yang mulia. Kita mengimani seluruh sifat-sifat Allah dan nama-namanya yang mulia, dan setiap nama menjelaskan pada sifatnya. Ini akidah Ahlussunnah secara global. Tidak boleh diselewengkan, tidak boleh ditakwil atau diselewengkan maknanya, atau diingkari sifat tersebut atau nama tersebut, dan tidak boleh diserupakan dengan sifat makhluk, dan juga tidak boleh dipertanyakan bagaimana hakikat sifat tersebut. Itu secara global akidah Ahlussunnah. Dan itulah yang diyakini oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Sehingga kita mendapatkan dalam perkataannya pembagian tauhid yang tiga tersebut. Tapi dia tidak berterus terang menyatakan tauhid itu salah satu aqsam, tidak. Kenapa? Sebab mereka mengetahui bahwasanya tidaklah beriman seorang kecuali meyakini tiga perkara ini. Itu perkara yang telah masyhur dan maklum di kalangan para ulama sebelum ulama-ulama yang datang setelah mereka. Artinya tidak beriman seorang sempurna keimanan kecuali dia beriman kepada Allah, Allah yang mempunyai nama dan sifat-sifat yang mulia, Allah yang menguasai, yang berkuasa, mempunyai kekuasaan yang berbuat dalam semesta ini, dan juga Allah yang wajib diibadati. Kenapa demikian? Sebab ini telah dalam Al-Quran terdapat seperti itu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, rububiyah, segala puji bagi Allah Rabbul Alamin, Rabb yang menciptakan alam semesta. Kemudian apa kata Allah dalam Al-Quran? Alhamdulillah Malik, alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nama Allah, dua nama Allah yang diambil dari sifat Ar-Rahman, dari sifatnya Ar-Rahman yang menjelaskan pada sifat Ar-Rahman. Malik Yawmiddin juga Malik, nama Allah yang menjelaskan kekuasaan, kekuasaan sifat rububiyah Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Keikhlasan beribadah kepada Allah. Inilah tauhid al-uluhiyah. Nah, begitu kita memahami Al-Qur'an, iyyaka nasta'in juga minta pertolongan yang kepada Allah, ibadah. Di waktu yang sama menjelaskan pada tauhid rububiyah. Kenapa? Sebab yang bisa memberikan pertolongan, yang mampu memberikan pertolongan hanya Maha Kuasa, yaitu Rabbul Alamin. Begitu para ulama memahami tentang masalah tauhid tadi. Nah, kita melihat Imam Syafi'i rahimahullahu taala dalam kitabnya Ar-Risalah, dalam mukaddimah kitabnya Risalah mengatakan, qal, di mukaddimahnya pertama sekali beliau memulai dengan pembagian tauhid tiga tadi. Qal, alhamdulillah alladhi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala adh-dhulumati wan nur, thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Wa la yablughu al-wasifuna kunha 'azamatihi alladhi huwa kama wasafa nafsahu wa fawqa ma yasifuhu wasifuhu bihi khalquhu. Segala puji hanya bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi dan menjadikan kegelapan dan cahaya. Ini kalau kita ingin bertanya, menjelaskan tauhid apa ini? Segala puji bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang menjadikan kegelapan dan cahaya. Ini perbuatan Allah atau perbuatan manusia? Perbuatan Allah. Berarti itu tauhid apa? Ar-rububiyah. Perbuatan Allah Subhanahu wa taala menciptakan. Tsumman ladzina kafaru bi rabbihim yadilun. Kemudian orang-orang kafir menyimpang. Menyimpang dari apa? Menyimpang dari tauhid rububiyah? Tidak, orang kafir tidak mengingkari tauhid rububiyah. Mereka beriman pada tauhid rububiyah. Allah yang menciptakan. Wala in sa'altum man khalaqas samawati wal ardh la yaquluna Allah. Jika kamu menanyakan kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi dan menurunkan hujan dan mengatur semesta, mereka akan mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mengatakan bahwa patung-patung berhala sesembahan mereka itu yang menciptakan, menurunkan hujan dan menyelamatkan mereka. Buktinya tatkala mereka berlayar di lautan, datang badai ombak yang akan menerpa mereka, mereka mengikhlaskan doa kepada Allah. Mereka meyakini sesembahan patung-patung yang bergantungan di Ka'bah yang mereka ibadah tidak bisa menyelamatkan mereka. Hanya Rabbul Alamin. Ikhlaskan ibadah kepada Allah, tapi sampai ke daratan mereka syirik kembali. Wa ma yu'minu aktsarum illa billahi la wa hum musyrikun. Dan tidaklah beriman kebajikan mereka kecuali mereka lakukan kesyirikan. Apa maksud iman mereka di sini? Yaitu tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan, mengatur dan memberi rezeki. Jadi mereka menyimpang dari tauhid apa? Tauhidul uluhiyah. Mereka menyimpang dari tauhidul uluhiyah. Tidak beriman dengan uluhiyah karena mereka menjadikan tandingan dan sesembahan bersama Allah. Itu yang menjadikan mereka atau yang menyebabkan Rasul memerangi dan menghalalkan darah dan juga harta mereka. Jadi ini tentang tauhid al-uluhiyah. Wa la yablughul wasifuna kunha 'azamatihi. Dan orang-orang yang mensifati tentang keagungannya, keagungan Allah, tidak akan bisa sampai seperti apa yang dia sifati tentang dirinya. Apapun pujian, sanjungan dan sifat yang kita berikan kepada Allah, ingin memuji dan mengagungkan, belum akan sampai kepada sifat yang Allah telah mengagungkan dirinya dengan sifat tersebut. Allah yang maha agung, Allah yang maha mulia. Apa yang kita bayangkan, yang kita ingin sifatkan, berikan kepada Rabbuna Rabbul Alamin, maka yakinlah bahwasanya Allah melebihi dari segala itu yang keagungannya. Nah, ini masalah apa ini? Tauhid asma wa sifat. Nah, kecuali seperti yang Allah sifati atau dirinya dengan sifat yang telah dijelaskan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita melihat dalam ungkapan ini Imam Syafi'i, sekalipun secara dia tidak menyatakan secara terus terang atau secara nyata mengatakan inilah pembagian tauhid tiga, tapi dalam ungkapannya kita bisa menyimpulkan apa yang dijelaskan para ulama bahwa tauhid itu terbagi tiga, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Nah, ini. Nah, bagaimana sikap Imam Syafi'i rahimahullahu taala terhadap tauhid? Dan apa yang dimaksud dengan tauhid oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala? Apakah tauhidnya sekedar pengakuan saja atau keikhlasan dalam beribadah. Dan apa makna tauhid? Tafsiran tauhid. Makna tauhid menurut Imam Syafi'i apa? Kalau kita ditanya apa itu tafsir tauhid dan apa makna tauhid dan apa hakikat tauhid, maka jawabnya yang sangat simpel adalah tauhid adalah la ilaha illallah. Ini jawaban yang sangat simpel. Tapi yang disayangkan banyak mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak memahami hakikatnya, sehingga mengucapkan la ilaha illallah akan tapi juga kalau turun musibah, datang musibah, pergi juga kemana? Ke kuburan. Melakukan tumbal. Bukan menghadap kepada Allah. Lihat apa yang terjadi. Merupakan suatu yang lumrah di kalangan para sebagian mahasiswa atau mungkin siswa-siswi. Begitu ingin mengikuti ujian nasional, pertama saya datang kemana? Kuburan wali cari berkah dulu. Kan begitu. Ingin lulus dalam ujian. Bermacam bentuk. Jadi tsunami atau gempa bumi atau gunung meletus dan juga gunung Merapi dan lumpur Lapindo, kemana mereka pergi? Melakukan tumbal untuk menyelamatkan diri dari seperti itu. Na'udzubillah. Syiriknya dalam keadaan senang dan juga dalam keadaan susah. Mereka mengucapkan la ilaha illallah. Tapi juga saban hari, saban waktu, kuburan yang lebih diagungkan daripada memakmurkan kuburan daripada, lebih banyak memakmurkan kuburan daripada masjid. Nah, apa kata Imam Syafi'i? Beliau menukil perkataan Imam Malik rahimahullah tentang makna tauhid. Kita Imam Malik, mustahil kita menduga atau menyangka Rasulullah SAW di mana beliau telah menjelaskan cara adab bersuci kepada umatnya, kemudian dia tidak mengamalkan, mengajarkan kepada mereka tentang tauhid. Mustahil ya jemaah. Kita diajar bagaimana adab dan tata cara membersihkan kotoran. Bukankah demikian? Diajarkan cara beristinja. Diajarkan sampai yang seringan yang seperti itu. Kalau menurut kita ringan, tapi tidak ada yang ringan dalam masalah din. Semuanya syariat. Tapi dalam pandangan kita, masalah beristinja saja. Kok diajarkan sampai begitu adab dan tata caranya? Begitulah agama Islam, kamil, agama yang sempurna. Bahkan akan tapi itu bukan merupakan tuntutan batin kita. Nah, mungkinkah Rasulullah SAW menjelaskan sesuatu yang bukan tuntutan batin kita, meninggalkan sesuatu yang merupakan tuntutan dan juga tujuan hidup kita dan mencari keridhaan Allah? Tuntunan batin kita yaitu mengenal Allah Rabbul Alamin. Jiwa ini gersang kalau tidak mengenal Rabbnya. Tidak akan merasakan kedamaian, ketenteraman, ketenangan kalau tidak mengenal Allah Rabbul Alamin yang diibadatinya. Makanya Allah turunkan Al-Quran, disebutkan dalam Al-Quran nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita kenal kepada Rabbul Alamin, yang kita ibadah itu Rabb yang punya sifat keagungan, kemuliaan, pemberi menerima taubat dan pengampun dan pemaaf dan seterusnya. Keagungan. Tuntunan batin kita, tuntutan batin kita. Matalibul al-ali, tuntutan yang paling mulia dan tinggi adalah kita bagaimana mengenal Rabb. Itulah tauhid ya jemaah. Itulah tauhid. Mustahil Rasulullah menjelaskan permasalahan yang kecil, yang ringan, menurut kita ringan, tapi agama tidak ada yang ringan. Semuanya prinsip, semuanya isinya, tidak ada kulit-kulitnya dalam agama ini. Ada mengatakan ada agama itu kulit-kulitnya ada dan isinya. Kan begitu? Tidak ada, semuanya isinya. Tidak ada yang kulit, tapi isinya semua. Nah, mustahil kalau Rasulullah mengajarkan hal itu, kemudian dia tidak mengajarkan masalah tauhid kepada kita. Mustahil ya jemaah. Maka tauhid ahli sunnah, at-tauhidu maqala Rasulullah SAW. Tauhid itu apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha yaqulu la ilaha Allah. Tauhid itu, kata Imam Malik dan dinukil oleh Imam Syafi'i menjelaskan, beliau menyetujui nukilannya, makanya dinukil oleh beliau bahwasanya tauhid itu adalah apa yang dikatakan oleh Rasulullah, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengatakan, mengucapkan la ilaha illallah. Itulah tauhid. Makanya tatkala Jabir bin Abdullah menceritakan tentang sifat haji Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu beliau memulai ihram, beliau mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, maka beliau mengatakan fa ahalla bit tauhid. Maka Rasulullah mulai ihramnya dengan tauhid apa? Talbiyah la ilaha illallah, talbiyatut tauhid. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Apa itu? Itu tauhid seluruhnya. Tapi banyak orang menunjukkan talbiyah di musim haji tidak mengenal tauhid. Buktinya datang juga ke Madinah juga menghadap ke kubur Rasulullah, meminta ke kubur Rasulullah. Dia pulang haji, mengucapkan talbiyah di musim hajinya, tapi tidak bisa mengambil pelajaran dari perjalanan hajinya. Datang ke Indonesia juga, sebelum datang cari mengalap berkah ke kuburan dulu, pulang haji juga datang ke kuburan wali dulu, cari berkah dulu. Subhanallah. Ucapan syiah dalam haji, talbiyah labbaik Allahumma labbaik, tapi juga pulangnya melakukan syirik. Bayangkan jauhnya umat ini dari pemahaman tauhid. Nah, fama asama bihi dama wal mal hakikat, dan apa yang memelihara memelihara darah dan harta, itulah hakikat dari tauhid. Jadi dengan tauhid darah dan harta bisa selamat. Dan itulah yang juga ditafsirkan atau yang dipahami oleh para ulama Syafi'iyah. Imam Ad-Darimi rahimahullah dalam kitabnya Radd ala Al-Birsir Marisi menjelaskan at-tauhid inda alladhi ajma'a 'alaihi al-ummah wa qawlu la ilaha illallah, kata beliau. Tauhid yang disepakati maknanya oleh ummah, umat kaum muslimin atau kaum muslimin, adalah makna atau qawlu la ilaha illallah. Nah, bagaimana Imam Syafi'i dalam memperjuangkan tauhid dan menjaga kemurnian tauhid? Dalam hal ini beliau adalah orang yang sangat tegas dalam menyikapi dan memberantas dan melarang dari hal-hal yang akan membawa kepada kesyirikan. Di antaranya adalah sikap beliau yang tegas terhadap fitnah kuburan. Kuburan ini merupakan fitnah yang sangat dahsyat yang telah menyeret dan menjerumuskan manusia ke dalam kesyirikan. Terkhusus kuburan orang-orang yang soleh, kata mereka, para wali. Ini pertama kali munculnya syirik di permukaan bumi ini disebabkan pengagungan orang-orang yang berlebihan dalam mengagungkan orang soleh. Begitu mereka meninggal, mereka diagungkan sampai akhirnya kuburannya diagungkan dan diibadati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sementara dalam Al-Qur'an atau dalam hadis terdapat larangan untuk berlebihan atau menjadikan kuburan sebagai fasilitas ibadah. Menjadikan kuburan atau membangun kuburan, menguburkan di masjid atau membangun masjid di kuburan, di atas kuburan, itu semua mendapatkan larangan. Atau menguburkan seorang dalam pekarangan masjid, itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu perbuatan orang-orang Yahud dan Nasara. Ittakhadhu qubura anbiya'i masajid. Mereka menjadikan kuburan-kuburan wali-wali orang soleh mereka, nabi-nabi mereka, sebagai fasilitas tempat ibadah. Itu maknanya al-masajid. Tidak mesti harus dibangun di atas kuburan atau masjid. Tidak mesti. Tapi kalau dijadikan sebagai fasilitas ibadah, berdoa di sana, baca Quran di sana, yasinan di sana, dan seterusnya, itulah dia makan dengan masjid. Kuburan yang telah dijadikan sebagai masjid, tempat beribadah. Yaitu Rasulullah mengatakan, itu merupakan sikap orang-orang Nasara dan Yahud yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilaknat oleh Allah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang perbuatan sebab la'natullah 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubura anbiya'i masajid. Allah melaknat orang-orang yang menjadikan kuburan Yahud dan Nasara, yang menjadikan kuburan para wali nabi mereka sebagai masjid, tempat fasilitas ibadah. Oleh karenanya Rasulullah SAW melarang kita untuk membangun di atas kuburan. Tidak boleh meninggikan kuburan dengan keramik dan juga dengan semen dan seterusnya. Tidak boleh. Cukup dalam kuburan ditinggikan sejengkal dari tanah yang tersisa dari kuburan tadi, kemudian diberi batu untuk pertanda sebab ini adalah kuburan. Adapun yang kita lihat di zaman sekarang ini, lebih megah kuburannya dari rumahnya. Bahkan sebagian tempat kubur walinya lebih megah dari masjidnya. Nah, kemudian berlomba-lomba untuk membangun kuburan. Bahkan sebagian aneh lagi, sebelum dia meninggal, bangun kuburannya telah diselesai, disiapkan. Dengan miliaran, jutaan. Ini tiada lain perbuatan yang menyelisih sunnah agama yang mulia. Tiada lain kecuali perbuatan yang sesuai dengan perbuatan orang-orang Yahud dan Nasara. Begitu juga timbul pengagungan pada kuburan dengan cara seperti itu. Ditambah lagi dengan lampu hias yang disiapkan, ya, yang berkelip-kelip. Begitu orang datang langsung jiwanya telah betul-betul telah lebur dalam keadaan seperti itu. Nah, timbul pengagungan pada kuburan kembali seperti itu. Dan pada hakikatnya semuanya tidak lepas dari unsur bisnis. Karena penjaga-penjaga kuburan tersebut sangat banyak mendapatkan keuntungan dari hasil yang haram seperti itu. Karena setiap yang datang menziarahi kubur apa? Harus memberikan cari berkah. Disiapkanlah air yang namanya air dari atau macam-macam. Air berkah, air teman. Dengan segala fasilitas dilengkapi. Kenapa? Agar dijadikan fasilitas tempat apa? Tempat apa? Kata mereka, apa istilahnya? Ritual apa? Atau ziarah maulana. Sebagian mengatakan ziarah maulana. Ya. Seperti itu. Kenapa? Sebab ini penghasilan mereka di sana. Para penjaga kubur itu di sana penghasilannya. Nah, kalau sempat hal itu dilarang, tentu akan berkurang, hilang pendapatan dan income pendapatannya, pulang dari seperti itu. Maka diagungkan kuburan. Bahkan sebagian kuburan itu hanya fiktif, tidak ada kenyataannya. Kuburan yang palsu, tidak ada sama sekali kuburan orang yang mati di sana dikuburkan. Tapi hari demi hari, dengan perlahan-lahan, perjalanan waktu terus diagungkan, dikuburkan, sehingga menjadi suatu tempat yang apa? Yang diagungkan. Nah, dan yang aneh lagi, ya kata mereka sebagian menjadikan kuburan orang-orang yang paling fasik dan dianggap sebagai manusia, sebagai wali, sebagai tempat fasilitas untuk apa? Fasilitas untuk tempat rekreasi, kan begitu? Nah, oleh karena itu, apa yang menimpa negara kita ini? Karena terlampau banyak kuburan yang diagungkan. Jadi kesyirikan merajalela, itulah yang akan banyak fitnah, bermacam bentuk tsunami, gempa bumi, longsor, ya macam-macam. Karena fitnah, kesyirikan sangat banyak sekali. Kalau kita melihat dari Sabang sampai Merauke, lihat berapa kuburan yang diagungkan. Tidak terhitung banyaknya. Nah, ini tugas siapa jemaah? Tugas ahlu tauhid yang harus menyampaikan tauhid kepada umat. Dengan tauhid, kesyirikan akan sirna. Tapi kalau dipupuk kesyirikan, dia akan subur, maka juga tauhid akan redup cahayanya. Nah, ini harus kita waspadai. Nah, bagaimana Imam Syafi'i? Imam Syafi'i mengatakan, "Wala uhib la wa uhibbu alla yubna wa yujassas." Bagaimana kuburan? Fa inna dhalika yushbihu zinata wal khuyala wa laysa al mautu mawdi'u wahidin min huma wa lam ara qubur al muhajirin wal ansar mujassasah wa qad ra'aytu min al wulati man yahdimu bi makkata ma yubna fiha fa lam ara al fuqaha ya'ibuna dhalik. Saya suka agar kuburan tidak dibangun dan dikapur. Ya, itu tidak dibangun, itu perkataan Imam Syafi'i. Karena Rasul mengatakan, Rasul memerintahkan kita atau melarang kita an yubna ala qubur wa yujassas, dibangun atau dikapur. Sebagian kita kan ada yang dikapur, dicat dengan kemudian ditulis namanya di sana, fulan haji fulan meninggal, kan begitu. Dibangun dengan marmer, keramik dan seterusnya. Nah, kata Imam Syafi'i, wa uhibbu alla yubna wa yujassas. Saya suka agar kuburan tidak dibangun. Kesukaan di sini merupakan hukum, ya. Kenapa? Sebab ini sesuai dengan dalil. Inilah yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Jangan kita membangun di atas kuburan. Jangan dibangun kuburan. Nah, kemudian kenapa demikian? Karena hal itu termasuk perhiasan dan kesombongan. Sebab kematian itu untuk apa? Adakah masih ada kesempatan kita telah mati untuk menyombongkan diri? Tiada lain, kita hanya merendahkan diri dan telah pasrah pada keputusan Allah. Kenapa kita juga harus bermegah-megah dengan kuburan? Ada apa dengan kuburan? Sebagian ulama menjelaskan, sekiranya tidak ada syariat mengapankan mayat, sampai begitu sebagian mengatakan, sekiranya tidak ada perintah untuk mengapankan mayat dengan 3 lembar kain kapan, maka tidak ada perlunya, tidak ada manfaat untuk dikapankan. Kenapa? Sebab jika dikapankan, kain tersebut akan habis dengan rusak dan juga hancur dengan tanah. Sementara itu kain. Sampai begitu dikatakan oleh para ulama, seandainya tidak ada syariat yang memerintahkan untuk mengkapankan mayat, maka tidak ada arti mengkapankan. Kenapa? Juga akan dikuburkan kain. Itu kan harta. Kan begitu? Tidak ada artinya. Akan juga hancur seluruhnya. Nah, apalagi dengan bermegah-megah dengan kuburan. Nah, bermegah dengan kuburan. Oleh karena itu, kata Imam Syafi'i, Walaysa, bukanlah. Sedangkan kematian bukanlah tempat untuk salah satu dari hal itu. Bukan untuk kesombongan, bukan untuk bermega-mega, bukan untuk kesombongan. Dan saya tidak mendapati kuburan orang Muhajirin wal Ansar mujassas dibangun. Lihat orang Muhajirin wal Ansar di Mekah dan Madinah, yang didatang di Madinah, yang dikuburkan di Baqi oleh Rasulullah SAW dan tempat lain yang mereka meninggal, tidak didapatkan di Baqi itu kuburan yang dibangun. Kecuali zaman-zaman abad-abad ke-11 Hijriah. Di zaman-zamannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di sana, Jaziratul Arab tenggelam dengan kuburan dan kesyirikan. Sehingga Baqi itu penuh dengan kuburan-kuburan. Kalau kita melihat foto-foto yang lama, yang klasik dari sejarah Madinah, itu akan didapatkan di sana bangunan kuburan-kuburan yang agungkan. Terus orang-orang Rafidah, orang-orang Syiah mau kuburan. Dengan datangnya dakwah Tauhid, dihancurkan seluruh pemerintahan Saudi, jazahumullahu khairan, sehingga bersih masyarakat dari apa, fenomena kesyirikan tersebut. Begitu seharusnya para penguasa, mereka yang bertanggung jawab untuk menghancurkan fasilitas-fasilitas yang syirik dan juga bid'ah dan khurafat dan kesyirikan dan maksiat dan dosa. Itu tanggung jawab mereka, tanggung jawab yang terbesar. Kewajiban untuk memperjuangkan agama dan menegakkan kebenaran. Ini. Nah, lihat kaum Muhajirin dan Ansar, kuburan mereka tidak pernah dibangun dan dikapur. Waqad ra'aitu minal wulad, bahkan saya melihat sebagian dari penguasa menghancurkan apa yang ada di Mekah, ya kuburan yang dibangun di Mekah, falam aral fuqaha ya aibuna dzalik. Jadi zaman Imam Syekh sudah mulai benih-benih ini. Tapi semakin subur dan merajalela tatkala munculnya orang-orang Syiah dan Rafidhah. Dan saya tidak melihat fuqaha ya aibuna dzalik mencela perbuatan seperti itu. Jadi lihat oleh Imam Syafi'i celaan terhadap perbuatan para penguasa yang menghancurkan kuburan yang dibangun. Nah, ini perkataan Imam Syafi'i. Nah, mana kaum muslimin di Indonesia yang mengatakan pengikut Imam Syafi'i dari wasiat Imam Syafi'i ini? Makanya dalam perkataan beliau yang lain, dia menjelaskan, saya tidak ingin seseorang diagungkan, berlebihan diagungkan, kemudian setelah meninggal dibangun kuburannya, sebab itu akan menjadi fitnah bagi dan orang yang datang sepeninggalnya. Ini yang terjadi. Begitu atas seorang kiai atau panutan masyarakat, tokoh sentral suatu masyarakat alien, diagungkan di waktu hidupnya. Begitu meninggal diagungkan, berlebihan, ghulu berlebihan, sehingga dibangun di kuburannya, dibangun kuburannya dengan mega dan dengan jumlah atau miliaran dalam membangun kuburan tersebut, sehingga menjadi fitnah bagi dia dan juga masyarakat. Dan yang paling aneh lagi, sebagian mereka mewasiatkan bila saya meninggal, saya dikuburkan dan bangun di atas kuburan saya. Jika kamu mendapatkan musibah dan datang kuburan saya. Begitu diwasiatkan pada sebagian murid-muridnya. Ini taghut. Taghut itu kata orang yang mengajak manusia untuk bersyirik, untuk menyembah dirinya. Nah, begitu, sampai begitu. Sebab mereka mengatakan surga neraka itu ada di tangan kiai dan syekh atau gurunya. Begitu sampai meyakini tentang bagaimana sikap mereka yang berlebihan terhadap masalah kuburan. Oleh karena itu, dan juga kita melihat bagaimana salah satu bentuk ya atau fenomena dari pengagungan pada kuburan tersebut. Kita melihat bagaimana sebagian mengusap-usap kuburan, kan begitu. Dan bahkan kadang mencium kuburan dan bermacam-macam. Bahkan sebelum masuk kepada kuburan tersebut, sujud sebelumnya, mencium dan juga bermacam-macam. Tapi kalau dia sujud pada Allah, tidak akan khusyuknya, tidak akan seperti dia bagaimana khusyuknya menghadap kuburan dan menangis menghadap kuburan, berdoa menghadap kuburan. Tapi kalau dia berdoa menghadap Ka'bah, tidak pernah menangis matanya, airnya menangis atau matanya menangis. Begitu. Waktu dia sujud pada Allah, tidak pernah mengeluarkan air mata menangis. Tapi kalau sujud menghadap kuburan, menangis. Bayangkan sejauhnya umat dari tauhid dan telah terjerumus dalam kesyirikan. Nah, tiada lain usaha-usaha yang dengan ungkapan perkataan mereka, dengan ungkapan mereka atau alasan mereka yang cari berkah. Berkah para wali yang akan mendekatkan diri kepada Allah. Mereka orang-orang suci, kita orang yang berdosa. Maka kita harus datang kuburannya untuk didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perantara mereka. Nah, perbuatan-perbuatan seperti ini kata para ulama tiada lain kecuali perbuatan orang-orang apa? Orang non-Islam. Jadi asal mula perbuatan mengagungkan kuburan, mencium kuburan atau mengusap sakwa itu perbuatan kata Abu Hamid Al-Ghazali, Imam Ghazali mengatakan itu hanya perbuatan tradisi orang-orang Yahud dan Nasara. Banyak mengatakan membaca kitab Ihya Umuluddin, mengagungkan Ihya Umuluddin. Kan begitu? Ini Imam Ghazali mengatakan di sini. Bahkan yang mengagung kuburan itu banyak yang mengagungkan kuburan atau Ihya Umuluddin, tapi perkataan Imam Ghazali di sini tidak diamalkan. Kan aneh. Ini perkataan Ghazali, "Fa innal massa wa at-takbir lil masyayikh 'adatun Nasara wal Yahud wal Nasara." Munya mengusap, mencium masyayikh itu kuburan, itu adalah tradisi orang-orang Yahud dan Nasara. Memang itu. Yang jelas kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu apa? La'anatullah al-yahud ittakhadhu qubur anbiya masajid. Begitu. Kanu idza mata fihim rajulun salih ittakhadhu quburahum masajid. Mereka apabila meninggal orang saleh, kelangan mereka itu mereka jadikan kuburannya, diagungkan. Bentuk pengagungannya diantara mengusap-usap, mencium, mencari berkah, ngalap berkah dan seterusnya. Nah, ini perbuatan orang-orang, tradisi orang-orang Yahud dan Nasara. Dan dalam hadis, dalam juga perkataan Imam Nawawi, siapa yang Imam tidak kenal Imam Nawawi? Kalau ada yang mengaku mengikut Syafi'i tidak kenal Imam Nawawi, ini perlu dicurigai ini. Tidak perlu, hati Anda berbohong, tidak tahu Imam Nawawi. Imam Nawawi itu orang yang sangat berjasa dalam menjelaskan atau menyusun kembali fiqh Syafi'i dengan kitabnya Majmu', tapi sayangkan tidak tamat, tidak selesai karena beliau meninggal sebelum menyempurnakan syarahnya. Nah, kata Imam Nawawi dalam kitabnya Majmu', "Wa man khatara bi balihi anna al-mashha bil yadi wa nahwihi ablagu fil barakah fa huwa min jahalatihi wa ghaflatihi, li'anna al-barakata innama hiya fi ma wafaqa asy-syara'a wa kaifa yabtaghi al-fadla fi mukhalafati as-shawab." Barang siapa yang terbesit dalam hatinya, terlintas dalam hatinya, khatara bi balihi, bahwa mengusap-usap dengan tangan dan semisalnya atau kuburan, mencari berkah kan begitu, ngalap berkah, pergi ke kuburan diusap-usap, pegang, dicium dan seterusnya, bilyadi dengan tangan dan semisalnya, lebih mendatangkan barokah, keberkahan, maka hal itu menunjukkan kejahilannya dan kelalaiannya karena kebodohannya. Sebab kata beliau, karena keberkahan itu hanya ada atau hanya dalam suatu yang sesuai dengan syariat. Bagaimana mungkin mencari keutamaan dengan menyisih kebenaran? Ingin mencari keutamaan, ikuti kebenaran. Tidak akan mungkin mencari keutamaan dengan menyisih kebenaran, melakukan kemungkaran dan melakukan penyimpangan dalam agama. Ini orang yang jahil, sebagaimana kata Imam Nawawi. Jadi sebabkan karena kebodohan dan kejahilan dan kelalaiannya, itulah dia terjerumus dalam perbuatan orang-orang yang jahil tadi. Jadi sekalipun digelari dengan tokoh masyarakat, para kiai, para guru, para apa, tapi kerjanya mengagungkan kuburan, itu pada dasarnya kata Imam Nawawi orang yang jahil dan lalai, bukan orang yang berilmu, orang yang jahil. Nah, jemaah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tentang berkaitan dengan tauhid ar-rubu' al-uluhiyah. Bagaimana Imam Syafi'i berusaha. Dan ini hanya segelintir dari perkataan Imam Syafi'i dalam memurnikan tauhid. Memurnikan tauhid. Adapun dalam asma' wa sifat misalnya, bagaimana Imam Syafi'i? Nah, ini pembahasan yang sangat luas ini, masalah asma' wa sifat. Asma' wa sifat secara global seperti yang kita jelaskan tadi, ahli sunnah mengimani seluruh sifat-sifat Allah sesuai dengan yang dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya dalam sunnah yang sahih. Tidak diselewengkan, tidak diingkari, tidak boleh diserupakan dengan sifat makhluk, dan tidak boleh ditanyakan bagaimana hakikat sifat tersebut. Ini yang dilakukan oleh Imam Syafi'i. Seluruh daya dalil dari Al-Quran dan Sunnah menjelaskan sifat Allah, baik sifat secara dzatiyah, sifat yang tidak terpisah dari diri Allah, zat Allah, atau sifat af'al, perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala, maka wajib kita imani. Tidak boleh diselewengkan, tidak boleh ditakwilkan. Ini akidah Ahli Sunnah. Allah istiwa ala arsh. Irtafa wa'ala tinggi, kita kata Allah istiwa, istawa ala arsy, tinggi. Ada satu hal yang perlu di cermati dalam atau di kita cermati bersama dalam makna istiwa. Apa makna istiwa? Masyhur di kalangan kita makna istiwa bersemayam, tapi ana mengatakan makna sunnah tidak bisa mewakili makna istiwa. Perlu dikoreksi. Sebab semayam itu kita pahami orang yang duduk di atas kursi atau singgasananya kan begitu bersemayam. Tapi Allah bukan seperti itu. Irtafa'a wa 'ala, tinggi. Irtafa'a wa 'ala, tinggi di atas arasnya. Bagaimana? Jangan ditanyakan. Tidak boleh. Makanya tatkala datang seorang pada Imam Malik, "Ya Imam Malik, Ar-Rahman al-Arsy, kaifa istawa?" Bagaimana istiwa? Qal as-su'al al-istiwa ma'lum. Maknanya jelas dalam bahasa Arab, irtafa'a wa 'ala. Wa wal kaifu majhul, caranya. Bagaimana kaifnya tidak dikenal. Was-su'alu anha bid'ah, pertanyaan Anda adalah bid'ah. Wal imanu bihi wajib, menikmati sifat istiwa wajib dan menanyakan beda, maka Anda tiada lain cari beda, maka keluar dari majelis kita Imam Malik. Diusir Imam Malik. Karena pertanyaan-pertanyaan ahlul bid'ah, bukan pertanyaan orang yang ingin mencari kebenaran. Ya kalau ada orang yang lain dalam majelis membuat mengacau dalam majelis, menjadi mata-mata dalam majelis, tahu kita seperti sikapnya, bertanya hanya untuk menimbulkan problem dan fitnah, maka seorang ustaz berhak untuk Anda tidak berhak dalam majelis ini. Perlu diperingatkan seperti itu. Sebab ini menimbulkan fitnah orang seperti ini. Menimbulkan syubhat di kalangan kaum muslimin. Jadi kalau hadir dalam majlis, hadirlah dengan sopan, dengan adab, mencari kebenaran. Bertanya pun harus bertanya dengan adab. Begitu dalam majlis ilmu. Ini sikap Imam Malik. Mungkin kalau kita mengatakan, oh keras sekali itu. Tapi Imam Malik orang yang, siapa tidak kenal Imam Malik? Imam Darul Hijrah. Imam yang hidup besar dan hidup di kota Madinah, tidak pernah keluar dari Madinah, Imam Malik. Siapa tidak kenal Imam Malik? Begitu sikapnya. Karena ini perbuatan yang masalah din, bukan perasaan ya jemaah. Masalah agama ini bukan perasaan. Agama jangan main perasaan-perasaan. Tapi jelas dengan hikmah, dengan benar, dengan dalil, dengan hikmah. Tegas pada tempatnya itu hikmah. Lembut pada tempatnya itu hikmah. Jangan disalahkan kalau itu tegas itu bukan hikmah. Nggak. Kalau di tempatnya itu tegas, Imam Malik itu tegas, itu hikmah. Karena pertanyaan telah menjurus pada masalah yang berbahaya. Nah, Imam Syafi'i mengatakan nutsbitu hadhihi sifat allati jaa biha al-Qur'an. Kita menetapkan, meyakini seluruh sifat yang datang dalam Al-Qur'an. Apa maksud sifatnya? Di antara sifat Allah adalah tangan. Kita katakan nah Allah mempunyai tangan. Tapi laisa kamitslihi syai' wa as-sami'ul basir. Sebab Allah mengatakan kepada iblis, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya?" Hai iblis, apa yang melarang kamu sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan dua tanganku? Kita katakan Allah mempunyai dua tangan. Titik. Jangan ditanyakan, "Oh, kalau begitu menyerupakan dengan makhluk. Oh, Allah punya tangan berarti serupa dengan kita." Jangan. Sebab Anda pernah melihat Allah? Anda tahu zat Allah? Kenapa kita mengatakan serupa? Kita tidak pernah melihat Allah. Laisa kamitslihi syai' wa sallam. Di dunia ya. Tapi di akhirat kita akan melihat Allah subhanahu. Ini keakidah kita. Melihat wajah Allah. Melihat wajah Allah. Dan wajah waktu berseri-seri melihat wajahnya. Semoga Allah muliakan kita dengan melihat wajahnya di akhirat. Amin ya Rabbul Alamin. Nah, di dunia kita tidak melihat Allah. Tidak pernah melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita tidak tahu bagaimana hakikat zatnya. Kita yakini Allah mempunyai tangan. Karena Allah menyebutkan dalam Al-Quran hal itu. Nah, oleh karenanya kita imani. Kata Imam Syafi'i, seluruh sifat-sifat yang terdapat dalam Al-Quran kita imani. Jangan, oh kalau begitu, berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluk. Ini yang penyakit ini yang harus ditinggalkan. Ini virus yang harus dibersihkan. Jadi pertama sekali yang terbayang oleh dia, tatkala kita mensifati Allah, katakan oh, menyerupai dengan Allah. Ini yang ada dalam benak pemikirannya. Ini yang perlu dibersihkan terlebih dahulu. Tatkala kita menyifati Allah, landasan kita laisa kamitslihi syai'un wa was-sami'ul basir. Tidak ada yang menyerupai sesuatu yang menyerupai Allah dan Allah Maha mendengar dan Maha basir melihat. Itu kaidah kita. Maka akidah Ahlussunnah mensifati Allah dengan sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Ya jemaah, kalau kita jadikan perbandingan saja, kursi yang dalam Al-Quran, kursi. Agar kita tahu keagungan Allah. Tatkala kita ingin melakukan suatu maksiat, ingat yang kita durhakai. Bukan kecil dan dosa yang kita lakukan. Ingat keagungan Maha Kuasa yang kita durhakai. Dan juga zat yang kita sifati dan kita imani. Kursi yang kata Allah, wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh. Yang kursi Allah, kursi yang diciptakan oleh Allah meliputi apa? Samawati wal ardh, langit dan bumi. Kita ini bagian yang sangat terkecil dari alam semesta. Itu langit dan bumi ini dibandingkan dengan kursi itu bagaikan uang logam yang kita lemparkan ke padang pasir yang luas. Fi falat. Bagaimana perbandingannya? Uang logam yang 500 perak atau 500 rupiah. Padang yang luas. Nah, ada perbandingannya? Tidak ada. Itu. Dan kita kalau langit dan bumi dibandingkan dengan kursi bagaikan logam, uang logam dilemparkan ke padang yang luas, kan begitu? Dan kita bagian dari langit dan bumi. Dan mana posisi kita? Tidak ada sama sekali, tidak terlihat. Ya kan? Itu. Dan kursi dibandingkan dengan arasy, Allah beristiwa di atas arasy, itu bagaikan perbandingan antara falat tadi dengan kursi tadi. Arti kursi bagaikan juga sekeping logam, uang logam dilemparkan ke apa, padang yang luas, padang pasir yang luas dibandingkan dengan arasy Allah Subhanahu wa taala, tempat yakni Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arasy. Istiwa di atas arasy. Nah. Ya. Begitu. Nah, bagaimana dengan Rabbul Alamin? Yang arasy merupakan akbarul makhlukat. Makhluk yang paling besarlah arasy. Allah beristiwa di atas arasy. Nah, bagaimana dengan Rabbul Alamin? Tidak bisa dibayangkan ya jemaah. Makanya tatkala kita melakukan dosa dan maksiat, jangan dilihat dosa kecilnya dosa kita lakukan. Lihat Rabbul Alamin yang Maha Kuasa, keagungan yang Anda durhakai. Malaikat, salah satu malaikat yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jarak antar daun telinga dengan bahunya berapa jemaah? 700 tahun perjalanan. Begitu. Seorang malaikat saja jarak antara daun telinganya dengan pundaknya, begitu perjalanan yang sangat panjang dan jauh. Bagaimana dengan postur tubuhnya? Bisa dibayangkan ya jemaah? Dan mana kita, artinya kita ini apa di sisi Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang sangat tidak ada nilainya. Mau ingin berbicara tentang keagungan Allah, maka tiada lain kecuali yang mengucapkan subhanak. Subhanak, ma khalaqta hadza batila. Maha suci engkau. Engkau tidak menciptakan ya Allah sia-sia belaka. Menjelaskan akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan memberanikan diri. Oh iya, kalau begini begini, Anda berbicara dengan siapa? Tentang Allah Rabbul Alamin, bukan tentang makhluk, Rabbul Alamin. Maka apa yang datang dalam Quran dan Sunnah, imani. Sebab kalau tidak datang Al-Quran Sunnah, kita tidak kita ketahui apakah itu sifat Allah atau bagaimana nama Allah Subhanahu wa taala. Para ulama salaf mengatakan, seandainya tidak terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah, Allah tidak menyebutkan di dalam Al-Quran dan Rasul tidak menyebutkan dalam Sunnah tentang sifat Allah, maka tidak seorang pun yang berani dari kita untuk berbicara tentang sifat dan juga nama-nama Allah. Begitu para ulama salaf. Lalu kita ingin menambah-nambah, ingin mengurangi sifat Allah, sifat 20 atau 7 atau 15, subhanallah. Allah mengatakan dalam Al-Quran sifatnya begini-begini, kita mengatakan sifat Allah 20 saja. Nah, ini yang perlu diperhatikan jemaah. Atau sebagian ahlul kalam mengatakan sifat yang 7, hayat, sami', as-sam'u, al-basar, al-kalam, al-irada, al-qudra, sudah cukup kata mereka. Seperti orang-orang ahlul kalam kullabiyah dan al-asyairah. Nah, oleh kerana itu ahli sunnah wa jamaah Imam Syafi'i nusbit hadhihi sifat kama ja'a allati ja'a bil Qur'an, menetapkan sifat tersebut sebagaimana datang dalam Qur'an. Wa warada bihi sunnah, dan juga yang datang dalam sunnah, wa nanfi tashbih, dan kami dan mengingkari menafikan tasbih, menyerupai sifat Allah Subhanahu dengan sifat makhluk, sebagaimana Allah menafikan hal itu dari dirinya, laisa kamitsli syai wa huwas samiul basir. Ini kaidah, prinsip dasar akidah Ahlussunnah dalam masalah asma wa sifat. Oleh karena itu Imam Syafi'i juga mengatakan amantu billah, saya beriman dengan Allah, kepada Allah dan dengan apa yang datang dari Allah. Ala muradillah, sesuai dengan keinginan dan kehendak Allah. Jadi kita beriman kepada Allah sesuai dengan apa yang datang dan juga dengan syariat yang datang dari Allah, jangan dengan keinginan kita. Jangan menurut pemahaman kita. Jangan menurut pemahaman syekh atau aliran kita, tapi menurut kehendak Allah. Beragama menurut kehendak Allah, jangan menurut kehendak kita. Ini perkataan Imam Syafi'i. Wa amantu bi Rasulillah wa ma ja'an Rasulillah ala muradi Rasulillah. Si beriman kepada Rasulullah dan dengan apa yang datang, yang dibawa oleh Rasulullah, sesuai dengan keinginan Rasulullah. Jangan keinginan hawa nafsu kita. Jangan keinginan sekte golongan kita, jangan keinginan partai kita, jangan keinginan golongan dan jamaah kita. Keinginan Rasulullah. Bagaimana Rasul menginginkan kita beragama? Itu yang harus dilakukan. Jadi bukan sekedar beriman, tapi beriman yang benar. Bagaimana iman yang benar? Iman sesuai dengan kehendak Allah dan kehendak Rasul. Ini pertanyaan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Nah, di antara sifat yang beliau tetapkan, yang beliau imani adalah sifat al-ulu, tinggi. Kalau kita ditanya, di mana Allah? Boleh kita menanyakan hal itu? Boleh tidak menanyakan, di mana Allah? Hah? Sepakat semua, di mana Allah, boleh kita menanyakan? Tapi ada ahlul batil, tidak boleh ditanyakan di mana Allah. Allah di mana-mana katanya. Maka berdoanya ya kekiranan ya. Kan begitu kalau berdoa ya. Tidak perlu mengangkat tangan kan begitu. Di mana-mana kata mereka. Maka itulah al-hulul yang kita jelaskan kemana. Hulul. Allah berada di mana-mana kata mereka. Nah, ini jelas kebatilan. Akidah Ahlussunnah, Allah mempunyai sifat yang ketinggian. Al-ulu. Istawa ala arsyi. Istiwa, tinggi di atas arasnya. Jadi Allah ala arsyi, di atas arasnya. Zatnya, kekuasaan zatnya. Akan tetapi ilmunya dan kekuasaannya berada di mana-mana. Betul. Kalau ilmu Allah, kekuasaannya berada di mana-mana. Sebab semuanya tidak luput dari ilmu Allah dan kekuasaannya. Oleh itu, sebagai ungkapan para ulama, ala arsyi istawa wa ala mulki istawla. Begitu. Ihtawa ala mulki. Arti menguasai seluruh kekuasaan dan kerajaan langit dan bumi. Zat Allah maha tinggi. Itu akidah Ahlussunnah. Boleh kita menanyakan. Bahkan merupakan sunnah. Kita menanyakan di mana Allah. Dan jawabannya bagaimana? Jawabannya juga fissama. Pertanyaannya di mana Allah? Aina Allah? Jawabannya fissama. Tidak ada yang perlu dicurigai dan perlu dikhawatirkan dalam pertanyaan dan juga jawaban ini. Itu akidah. Bahkan pertanda keimanan seseorang. Lihat, tatkala Rasulullah SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Imam juga Asy-Syafi'i, di mana salah seorang budak yang datang atau salah seorang datang pada Rasulullah SAW, yaitu Umar bin Hakam, datang pada Rasulullah SAW membawa seorang budaknya, ya, budak yang perempuan, yang ditugaskan untuk mengembala kambingnya. Tapi pada suatu hari dia lalai, ternyata salah satu ekor dari kambingnya dimakan serigala. Marah Umar bin Hakam ini. Mau diapain nih si budak ini? Mau dipukul atau mau diapain? Tentang dia datang pada Rasulullah SAW menanyakan bagaimana sikap saya terhadap budak ini. Dia telah lalai tidak bertanggung jawab terhadap tugasnya. Apa kata Rasulullah SAW? Dipanggil budak tadi dan dihadapkan kepada Rasulullah SAW dan ditanya oleh Rasulullah SAW dua pertanyaan yang menjelaskan akan keimanan seorang budak tadi. Apa kata Rasulullah SAW? Pertanyaan yang pertama kepada budak tadi, Aynallah. Ini. Jadi pertanyaan kita di mana Allah? Aynallah itu lafaznya siapa? Perkataan Rasulullah. Budak tadi dengan fitrahnya mengatakan apa? fissama. Jadi yang mengatakan Allah fissama itu agama yang fitrah ya jemaah. Fitrah manusia. Fitrah makhlukat. Meyakini, mengimani bahwa Allah fissama. Bahkan dalam sebagai riwayat dijelaskan oleh Imam. Dibawakan riwayat tersebut dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam Ijtima' Juyus Al-Islamiyah. Menjelaskan bahkan sebagian hewan, didapatkan sebagian riwayat, tatkala terjadi musim kemarau dan musim kemarau, dan juga semua manusia dan juga hewan juga tersiksa kan begitu dengan tidak mendapatkan air, sehingga didapatkan sebagian semut yang mengangkat kakinya menghadap ke atas ke langit, ya, meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu binatang ya jemaah, hewan dengan insting yang Allah berikan meyakini, mengetahui bahwasanya Rabb yang menciptakannya, Allah Rabbun yang menciptakannya itu di langit, bukan di mana-mana. Nah kalau begitu, kalau orang mengatakan Allah di mana-mana, berarti dia bandingkan apakah dia lebih baik dari binatang atau bagaimana? Kan begitu hukumnya, kan seperti itu. Hewan bahkan dalam segala riwayat jelaskan dia disiksa atau dihina atau disiksa hewan itu, lantas dia mengadu dengan memperlihatkan wajahnya, kepalanya ke langit, menjelaskan dia hanya minta apa, pertolongan dari Rabb yang menciptakannya. Itu benar-benar disebutkan seperti itu, bisa dilihat dalam kitab Ijtima' Juyus Islamiyah. Dijelaskan begitu, menjelaskan fitrah manusia, fitrah makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah meyakini bahwasanya Allah itu bisama. Alu. Nah, apa kata Rasulullah? Wa man ana? Saya ini siapa kata Rasulullah? Anta Rasulullah. Engkau adalah Rasulullah, maka kalau demikian kata Rasulullah, maka bebaskanlah budak. Bebaskan dia. Merdekakan dia. Karena dialah mu'minah. A'tiqha fa'innaha mu'minah. Bebaskan budak tersebut. Jangan kamu siksa dan jangan kamu bebaskan dia. Merdekakan dia. Karena dia orang yang beriman. Lihat. Rasulullah mengetahui keimanan seorang budak dengan pertanyaan mengatakan Ainallah. Oleh karena itu Imam Adz-Dzahabi, seorang ulama Syafi'i, mengatakan dalam hadis ini ada dua faedah yang harus kita bisa petik dalam hadis ini. Di mana merupakan sunnah disyariatkan menanyakan di mana Allah, boleh menanyakan, dan juga jawabannya kata beliau adalah fissama. Oleh karena itu tidak lagi alasan bagi orang yang mengatakan tidak boleh mengucapkan innallah. Tiada lain yang menyebabkan mereka mengatakan hal itu jalan karena mereka telah dirusuh oleh syubhat ahlul hulul wal ittihad. Nah, masih banyak sifat-sifat yang lain yang ditetapkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dalam masalah asma wa sifat. Di antara prinsip dan kaidah Imam Syafi'i dalam beragama, orang yang selalu sebagaimana kita sebutkan tadi mengagungkan sunnah dan memerangi dan memberantas seluruh perkara-perkara yang menyisih agama yang mulia ini dengan istilah agama kita masalah yang bid'ah. Pengagungan kepada sunnah, loyalitas kita kepada sunnah tidaklah sempurna kecuali bila disertai dengan kebencian kepada bid'ah, kebencian kepada perkara-perkara yang menyisih sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sama memerintahkan kepada kedua perkara tersebut. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa' ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, addu 'alaiha bin nawajid. Kemudian apa kata Rasulullah? Cukup demikian tidak? Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hendaklah kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah para khulafa' ar-rasyidin, dan peganglah sunnah itu dengan erat. Ibarat kalian menggigit sesuatu yang tidak ingin terlepas dari gigitan kalian. Abdu alaiha bin nawajid. Sebagai kiasan. Bagaimana kita dalam berpegang teguh pada sunnah dengan erat dan kuat. Kemudian di waktu yang sama. Dalam hadis yang sama. Rasulullah memperingatkan kita. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Tinggalkan oleh kalian perkara-perkara yang baru. Menjelaskan kepada kita ya jemaah. Dalam berpegang teguh pada sunnah. Kembali kepada sunnah Rasulullah. Tidaklah sempurna. Kecuali bila kita di waktu yang sama mewaspadai seluruh perkara-perkara yang bid'ah yang baru dalam agama. Ini dilakukan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Imam Syafi'i rahimahullahu taala, kita mengenal tadi bagaimana perjuangan beliau mengembangkan sunnah, memperjuangkan sunnah. Beliau digelari dengan pejuang sunnah, pejuang hadis. Maka dengan demikian kita mendapatkan Imam Syafi'i rahimahullahu taala, orang yang sangat tegas, orang yang sangat keras dan tegas bijaksana dalam mengingkari seluruh perkara-perkara yang berbau agama. Oleh karenanya, tiada lain bagi kita merupakan kewajiban kaum muslimin kecuali bila kita mendengar sunnah Rasul untuk menerimanya dengan pasrah dan berserah di dan pasrah, dan untuk mewaspadai seluruh perkara-perkara yang baru dalam agama. Makanya kata Imam Syafi'i rahimahullah sebagai bukti keagungan beliau, lam asma ahadan nasabahu an-nasu aw nasaba nafsahu ila al-ilmin yukhalifu fi anna fardallahi azza wa jalla ittiba'u amri rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa taslimu li hukmih. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, saya tidak pernah mendengar seorang pun yang dianggap manusia atau dianggap dirinya berilmu. Perhatikan jemaah, orang yang berilmu, siapa yang berilmu? Kalau kita yang bertanya, siapa ulama yang berilmu, siapa tokoh masyarakat yang berilmu, ini jawabannya dalam perkataan Imam Syafi'i. Saya tidak mendengar seorang pun yang dianggap manusia atau dia menganggap dirinya berilmu. Dalam kehidupan kita ada orang yang menganggap dirinya berilmu, ada orang yang manusia menganggap dia berilmu tapi dia tidak berilmu. Nah, seperti itu. Jadi kata Imam Syafi'i, ada yang menamakan, menisbatkan diri kepada ilmu tapi dia tidak berilmu. Baru mengaji seminggu udah ingin menjadi orang yang berpatwakan begitu. Para ulama bertahun-tahun, Imam Syafi'i dari kecilnya hafal Quran, hadis, kemudian baru memberikan fatwa. Ini baru mengaji seminggu, duduk majelis ilmu, atau setahun lah, sudah cukup setahun gitu, ingin menjadi orang yang paling pintar. Ataupun mungkin belajar misalnya di mana, di luar atau mulazamah 3 tahun atau 4 tahun, ingin menjadi orang yang dialah yang harus menjadi tokoh sentral dakwah ini. Kan begitu. Sehingga pulang semua menghujat orang, ah tidak ada artinya itu semua itu. Tidak ada artinya. Begitu. Nah, Imam Syafi'i katanya, jika ada orang yang, saya tidak mendengar dari seorang pun yang dianggap manusia atau yang dianggap dirinya berilmu, yukhalifu, menyelisih, berselisih pendapat bahwa di antara kewajiban dari Allah, fi anna fardallah azza wa jalla ittiba' amri rasulih sallallahu alaihi wasallam, mana di antara kewajiban dari Allah adalah mengikuti dan mencontoh Rasulullah dan pasrah terhadap hukumnya. Jadi kata Imam Syafi'i, saya tidak mendapatkan seorang pun yang berilmu atau yang dikatakan oleh manusia dia berilmu, dinisbatkan oleh manusia pada ilmu, menyelisihi dalam perkara ini, yaitu bahwasanya merupakan kewajiban Allah untuk mengikuti sunnah Rasulullah dan pasrah terhadap sunnah Rasulullah. Tidak disuruh. Kalau yang berilmu tidak akan berbeda pendapat dalam hal itu. Tapi kalau orang yang pura-pura berilmu atau yang dikatakan oleh yang berilmu tapi dia tidak berilmu, diangkat. Sekarang kan banyak orang yang dikarbit, kan begitu? Dikarbit dalam berilmu. Kan ada juga semua yang jelaskan kemarin, ada acara kontes dai, kan begitu? Dikarbit itu. Dipublikkan. Dan di sini media massa sangat berperan sekali dalam mempublikkan seperti itu. Terus karena ada kemaslahatan dan unsur bisnis jelasnya. Tidak terlepas dari unsur bisnis. Ditokohkan. Padahal dia tidak tokoh, makanya tidak kokoh. Label. Bagaikan apa namanya itu, terus tidak ada ketetapan kekokohan dalam beragama karena dia ditokohkan sehingga tidak punya kekokohan dalam beragama. Bermacam-macam ngawur fatwanya. Ngawur. Yang aneh lagi yang pelawak, ya. Musik nyanyi, jadi juga berbicara tentang agama. Nauzubillah min dzalik. Nah, kata Imam Syafi'i, saya tidak mendapatkan seorang pun menyelisihi atau berbeda pendapat dalam hal ini. Di mana Allah mewajibkan untuk mengikuti sunnah Rasulullah. Cukup demikian, tidak ada tambahannya lagi. Apa? At-taslim, pasrah terhadap hukumnya. Ya jemaah, mungkin di antara banyak kita, apakah kita semua meyakini hal itu? Wajib kita mentaati sunnah Rasulullah SAW dan hukum Rasulullah SAW. Kan begitu? Ini sepakat kita semua. Tapi perlu kita pertanyakan secara jujur, sejauh mana tingkat kepasrahan kita, berserah diri kita kepada hukum Allah. Sementara dalam Al-Quran Allah mengatakan, "Fala warabbik la yu'minun hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu tasliman." Bukti keimanan ya jemaah, bukan sudah mentaati tapi pasrah terhadap keputusan Allah dan Rasulnya. Pasrah terhadap keputusan Allah dan Rasulnya. Agama ini kata para ulama hanya bisa ditegakkan di atas apa? Pondasi pasrah. La takbur qadamul Islam ila ala dharhit taslim. Tidak akan mungkin agamanya tegak kecuali di atas pondasi kepasrahan, berserah diri kepada keputusan Allah. Nah, mari kita pertanyakan diri kita masing-masing, sejauh mana kita telah pasrah pada keputusan Allah, keputusan Rasulnya, atau masih ada perasaan atau sikap atau keinginan ingin tidak menerima atau mungkin tidak senang terhadap keputusan tersebut. Kata Imam Syafi'i, saya tidak mendapatkan orang yang berilmu dan dinisbatkan manusia kepada ilmu berbeda pendapat dalam hal ini. Karena wajib kita mentaati Rasul dan juga pasrah terhadap keputusan Rasulullah SAW. Sehingga kata Imam Az-Zuhri rahimahullah mengatakan, minallahi risalah wa ala rasulil balag wa alaina taslim. Risalah datang dari Allah, tugas Rasul hanya menyampaikan, dan kewajiban kita apa ya jemaah? At-taslim, pasrah berserah diri. Pasrah berserah diri kepada putusan Allah. Apa yang diputuskan oleh Allah dan Rasulnya, itulah kebenaran, itulah pilihan yang makana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qala Allah wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Dan ayat pertama tadi, para wa rabbik, demi Allah, demi Rabbmu, Allah bersumpah dengan dirinya sendiri, para wa rabbik, maka demi Rabbmu, mereka tidaklah beriman hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, sampai mereka menjadikan kamu sebagai hakim yang mengadili, memutuskan apa yang mereka perselisihkan. Tsumma la yajidu fi anfusihim haraja, kemudian mereka tidak terdapat dan dari mereka haraj yang rasa tidak senang. Wa yusallimu taslima, kemudian mereka berserah diri. Tiga persyaratan menjadikan Rasul sebagai hakim, memutuskan perkara kita perselisihkan. Yang kedua adalah ridha dengan putusan tersebut. Kemudian taslim, berserah diri dan pasrah. Inilah kata Allah, baru dia mereka beriman. Tidak pantas bagi orang beriman, mukmin, orang yang beriman, apabila Allah telah memutuskan, memilih suatu perkara dan urusan, maka masih ada pilihan lain bagi mereka selain apa yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jemaah, kalimat Imam Syafi'i, kalimat yang agung. Kalimat yang harus kita renungi makna taslim. Begitulah Imam Syafi'i. Oleh karenanya kita melihat bagaimana Imam Syafi'i dalam beragama. Beliau selalu tunduk dan patuh pada dalil. Makanya beliau memberikan kepada kita prinsip dasar, apabila saya mengatakan suatu pendapat dan datang dari Rasulullah hadis yang sahih, maka lemparkan perkataanku ke dinding dan terima hadis Rasulullah SAW. Pasrahku, ini putusan Allah dan Rasulnya. Kalau kita tidak, kami ini tidak cocok dengan pendapatku, tidak cocok dengan kiaiku, tidak cocok dengan guruku dan madhabku dan sekteku dan seterusnya. Nah, mari kita perbandingkan bagaimana sikap kita dan bagaimana sikap Imam Syafi'i dalam beragama tersebut. Nah, oleh karenanya Imam Syafi'i orang yang sangat tegas kepada masalah bid'ah atau halal yang menyelisihi sunnah Rasulullah SAW. Jika demikian, timbul pertanyaan. Dan juga pertanyaan ini kita janjikan kemarin untuk dijawab pada hari ini. Kan begitu? Jika seluruh bid'ah ada dicelah, sebab Rasulullah mengatakan kullu bid'atin dhalalah, timbul pertanyaan. Atau sebelumnya, sebelum kita pertanyaan tadi, kita juga ingin menukilkan perkataan Imam Syafi'i, bagaimana kebencian dia kepada bid'ah dan juga kecintaan kepada sunnah. Di mana salah seorang ulama Syafi'i menjelaskan bahwasanya oleh karenanya tidak terdapat dalam diri Imam Syafi'i selama perjalanan hidupnya sampai beliau wafat pernah melakukan suatu bid'ah. Bayangkan jemaah, ini pemeliharaan Allah. Tidak pernah didapatkan dalam kehidupan Imam Syafi'i dari kecil sampai beliau wafat ada pernah melakukan bid'ah. Kalau kita yang banyak menisbatkan kepada Imam Syafi'i, terkadang saban hari berenang dalam lautan bid'ah. Kan begitu, gemar melakukan bid'ah yang aneh-aneh. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan yang hadir ini orang yang selalu menjunjung tinggi dan berjalan di atas sunnah dan juga apa, hidup berlayar dengan safinatu sunnah, sampannya sunnah, kan begitu, yang sampannya akan bawa pada keselamatan, perahu sunnah. Nah, Imam Syafi'i tidak pernah dalam hidupnya tercatat pernah melakukan kesalahan. Nah, kalau kita, ya namanya kehidupan kita kan keterbatasan perjalanan hidup. Perjalanan hidup khususnya di zaman sekarang ini, dari mungkin kita pernah menjadi orang yang jauh dari agama, alhamdulillah beri petunjuk, nikmat. Ini bukan suatu celaan, bahkan nikmat. Karena petunjuk tangan Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah memuliakan sebagian hambanya dengan membimbingnya dari kecil sampai akhir hayatnya tidak pernah melakukan bid'ah. Imam Syafi'i rahimahullahu taala, lihat bagaimana kemuliaan Allah pada Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Ini kemuliaan taufik dari Allah. Nah, lihat, oleh karenanya boleh orang yang sangat menjunjung tinggi sunnah, mengagungkan sunnah dan benci pada perkara-perkara yang tidak menyimpang agama tadi. Oleh karenanya antara wasiat beliau, wasiat Imam Syafi'i kepada kaum muslimin, wa usi bi taqwallahi azza wajalla. Saya wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah dan mengikuti sunnah dan asar dari Rasulullah SAW, dan juga hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga yang datang dari sahabatnya. Lihat ya jemaah, tidak henti-hentinya beliau memperingatkan kita untuk mengikuti sahabat. Kemarin kita terjelaskan bagaimana beliau menjunjung tinggi atau menghormati sahabat, mengikuti perkataannya. Pada kesempatan ini juga beliau mewasiatkan kita untuk mengikuti sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, wa tarkil bid'ah wal ahwa wa jitinabiha, dan untuk meninggalkan bid'ah dan juga hawa nafsu, dan untuk menjauhkannya, meninggalkannya. Begitu Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Oleh karenanya, sebagaimana yang juga beliau katakan dan sebagian perkataannya dimasyhur di kalangan ulama, beliau mengatakan man istahsan faqad syarra, faqad syarra atau faqad syarra. Barang siapa yang membuat suatu perkara dan menganggap suatu itu yang baik, maka sungguh dia telah membuat suatu syariat. Kenapa? Agama telah sempurna. Tidak ada syariat yang baru, tidak ada ajaran yang baru. Nah, bila dia mengatakan ada suatu yang baru itu baik, maka tentu dia telah membuat satu syariat yang baru. Amlahum syuraka syara'u lahum min ad-din ma lam ya'dam bihillah. Apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu, ya, bersama Allah mensyariatkan agama yang diizinkan Allah Subhanahu wa taala? Nah, timbul pertanyaan, jika halnya demikian, artinya seluruh bid'ah itu sesat, celaka. Kata Rasulullah, kullu bid'atin dhalalah. Apakah ada bid'atun hasanah dalam agama yang mulia ini? Bagaimana sikap Imam Syafi'i rahimahullahu taala? Benarkah Imam Syafi'i mengatakan ada bid'ah hasanah sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang penggemar bid'ah, pejuang-pejuang bid'ah, bid'ah hasanah? Nah, Imam Syafi'i, mari kita cermati. Imam Syafi'i rahimahullahu taala mendiriwayatkan dari perkataan beliau sebagaimana kata diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitab Manaqib Asy-Syafi'i dan yang lainnya, beliau mengatakan al-muhdatsatu min al-umur durban durban ma uhditsa yukhalifu kitaban aw sunnatan aw atharan aw ijma' fa hadhihi al-bid'atu dhalalatun wa ma uhditsa min al-khairi la khilafa fihi li wahidin min hadha fa hadhihi muhdatsatun ghairu madhmumah qad qala Umar fi qiyam Ramadan ni'matul bid'atu hadhihi ya'ni annaha muhdatsatun lam takun wa idza kanat falaysa fiha raddun lima madha. Baik, kata Imam Syafi'i, perkara-perkara yang baru itu ada dua macam. Perkara baru yang menyisih Al-Qur'an, sunnah atsar dan juga ijma. Maka ini adalah bid'ah yang sesat. Perhatikan, bid'ah yang sesat. Yang menyelisihi Al-Quran, Sunnah, Asar, atau Ijma. Asar yaitu dinukilkan dari Rasul dan para sahabatnya. Itu Asar. Itu kata beliau, bid'atun dhalalah. Dan apa yang perkara yang baru dari kebaikan yang tidak menyelisihi salah satu dari landasan di atas, tidak menyelisihi Al-Quran, tidak menyelisihi Sunnah, tidak menyelisihi Asar, dan tidak menyelisihi Ijma, fahadhi muhdatsatun ghairu madmumah. Dan inilah muhdats, perkara yang baru yang ghairu madmumah, yang tidak tercela. Kemudian beliau membuat perumpamaan, permisalan atau sebagai contohnya. Waqad qala Umar, dalilnya apa? Waqad qala Umar fi qiyami Ramadan, dan Umar bin Khattab telah mengatakan dalam salat tarawih di Ramadan, ni'matul bid'atu hadhi, alangkah indahnya bid'ah yang ini, yaitu bid'ah ini yaitu salat tarawih secara berjamaah. Yani annaha muhdatsatun lam takun. Maksudnya kata Imam Syala, sebelumnya tidak ada jamaah yang seperti itu, tapi di zaman Umar dilakukan. Wa in kanat falaysa fiha raddun lima madha. Dan wa idza kanat, dan sekalipun itu terjadi, akan tapi bukanlah itu membantah apa yang telah terjadi sebelumnya. Maksudnya Imam Syafi'i rahimahullah dalam hal membagi bid'ah itu pada dua. Bid'ah yang tercela dan bid'ah yang terpuji. Tapi perlu kita memahami apa yang dimaksud dengan perkara yang baru oleh Imam Syafi'i dalam hal ini. Perkara yang baru, Imam Syafi'i menjelaskan, seluruh yang muncul, perkara yang baru, menyisih Al-Quran dan Sunnah, dan asa dan ijma, itu bid'ah dholal. Ini tidak ada masalah, jelas. Itulah yang dimakan dengan bid'ah. Itulah yang dimakan dengan bid'ah. Ada sesuatu yang baru dalam agama, yang tidak ada landasannya dalam Al-Quran dan Sunnah dan ijma adalah bid'ah. Adapun kata beliau, perkara yang baru yang tidak menyelisihi salah satu dari dalil tersebut, tidak menyelisihi Al-Quran dan Sunnah dan ijma dan atsar, maka muhdatsatun ghairu madmumah. Perkara yang baru yang tidak tercela. Beliau di sini mengkaitkan dengan minal khairi, dari kebaikan. Kita katakan ada bid'ah yang baik, langsung mengatakan bid'ah dhalalah. Nah, apa yang dimaksud dengan ma'uhdits, perkara yang baru dari kebaikan? Adalah perkara-perkara yang ada landasan kaidahnya secara umum dalam syariat. Kenapa? Sebab dari dalilnya perbuatan Umar itu menjelaskan pada kita hal itu. Nah, jelas dalam agama jika perbuatan tidak menyelisih Al-Quran dan Sunnah dan ijma dan asal, jelas tidak bid'ah secara syariat. Sekalipun secara bahasa etimologinya adalah itu perkara yang baru. Kenapa? Sebab bid'ah secara bahasa adalah apa yang tidak pernah ada sebelumnya, contoh sebelumnya. Makanya kata beliau, sungguh Umar telah mengatakan, alangkah indahnya bid'ah ini, itu solat qiyamul lail. Nah, solat tarawih secara berjamaah bid'ah atau sunnah? Ya jamaah, sunnah Rasulullah SAW. Malam pertama, kedua, dan ketiga Rasulullah berjamaah bersama para sahabatnya. Atau malam ketiganya beliau tidak keluar. Para sahabat telah berkumpul di Masjid Nabawi sampai salat fajar, sampai fajar terbit. Setelah itu baru Rasulullah keluar untuk melaksanakan salat subuh. Kemudian mengatakan, ya kaum, saya tahu apa yang kalian lakukan malam tadi. Kalian menunggu saya untuk keluar untuk melaksanakan salat secara berjamaah. Tapi kenapa saya tidak keluar? Saya khawatir kalau saya keluar nanti solat ini bisa diwajibkan. Jangan-jangan akan diwajibkan atas kalian, kalian tidak mampu melakukannya. Itu yang menyebabkan Rasul tidak keluar pada malam ketiga untuk solat berjamaah melakukan tarawih bersama sahabatnya. Karena kekhawatiran beliau dari diwajibkannya kewajiban atau solat tersebut, sehingga kita tidak mampu untuk melakukannya. Ini sebagai bukti kasih sayang Rasulullah pada kita umatnya. Makanya begitu Rasul meninggal, ada lagi peluang untuk diturunkan syariat, ditambah syariat, tidak ada lagi. Tidak ada lagi peluang untuk hal itu. Sempurna syariat. Nah, di zaman Umar bin Khattab, Umar Abu Bakar Siddiq, di mana beliau memimpin lebih kurang 2 tahun, lebih kurang berapa bulan. Sementara dan sangat terbatas. Sangat singkat waktu pemimpinan dan pas pemimpinan beliau, khilafah beliau. Dan kita melihat bagaimana gejolak kaum murtadin, bangkit orang-orang murtad dan mengingkari zakat, itulah dikerahkan oleh Abu Bakar untuk memerangi mereka. Di samping itu juga musuh-musuh di luar Islam berusaha untuk menggalang kekuatan untuk menumpahkan kaum muslimin. Sikap yang sangat bijaksana dari Umar, dari Abu Bakar, tetap juga mengutus pasukan yang pernah dijanjikan oleh Rasul untuk diutus keluar Madinah, dan juga di waktu yang sama beliau mempersiapkan pasukan untuk menggempur para orang-orang murtadin pembangkang itu. Tidak ada kesempatan beliau untuk melakukan hal itu. Nah, di zaman Umar bin Khattab, dikembalikan oleh Umar bin Khattab, tatkala suatu malam beliau melihat keluar, melihat mereka salat sekelompok di sudut ini, kelompok di sudut yang lain, berkelompok-kelompok. Beliau melihat keadaan itu tidak menyenangkan beliau. Bagaimana saya kumpulkan mereka ini? Mereka ini apa? Dengan di belakang seorang imam. Maka disuruhlah Ubay bin Ka'ab untuk memimpin mereka solat berjamaah. Di malam keduanya beliau keluar, melihat mereka telah berjamaah bersama-sama di belakang Ubay bin Ka'ab. Tatkala itu beliau mengatakan, alangkah betul-betul indah jamaah ini, solat ini. Ni'matul bid'atu hadi. Alangkah indahnya perbuatan yang baru ini. Kenapa? Sebab di zaman Abu Bakar tidak ada perbuatan seperti itu. Sementara di zaman Rasulullah tidak ada. Tapi di zaman Abu Bakar. Jadi dibandingkan. Bila dibandingkan dengan zaman Abu Bakar, tidak ada perbuatan berjamaah salat tarawih. Tapi beliau hidupkan sunnah tadi zamannya. Karena kita melihat, mengetahui beliau memimpin lebih kurang 10 tahun, lebih berapa bulan. Memimpin, menguasai khilafah tadi. Punya kesempatan. Terus memperluas kekuasaan kaum muslimin. Nah, ini dapat kesempatan dan peluang. Maka dihidupkan. Kemudian Rasulullah mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa' ar-rasyidin. Alaikum bergantung kepada sunnah ke sunnah khulafa' ar-rasyidin. Jadi sunnah khulafa' ar-rasyidin bukan sunnah yang wajib kita ikuti. Jadi bukan bid'ah. Ini satu sisi. Jadi dalil yang dijadikan oleh Imam Syafi'i tentang pembagian bid'ah yang ghairu madzmumah itu hanya kata para ulama secara etimologi dan bahasa. Oleh karena itu kata Imam Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsir Badi'us Samawati wal Ard, beliau menjelaskan bid'ah itu terbagi dua. Bid'ah secara bahasa dan bid'ah secara syariah. Seperti itu. Nah, bid'ah secara bahasa inilah yang baru, tidak ada misalnya sebelumnya. Di antara contohnya katanya itulah perkataan Abu Bakar atau perkataan Umar bin Khattab, ni'matul bid'atu hadhi. Adapun bid'ah yang kedua, syar'i, itu semuanya tercela, tidak ada satu pun yang baik. Itu ulama Syafi'i, yaitu Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Itu makna dari perkataan Imam Syafi'i. Dan hal ini dijelaskan beliau dalam riwayat yang lain, al bid'atu bid'atun mahmuda bid'atun madmuma. Bid'ah itu ada bid'ah yang tercela dan bid'ah yang terpuji. Fama wafaqa sunnah fa huwa mahmud. Apa yang sesuai dengan sunnah itulah yang terpuji. Wa ma khalafa sunnah fa huwa madmum. Dan apa yang menyisihi sunnah itu tercela. Yang menyisihi sunnah itu tercela. Adakah orang-orang yang mengatakan mereka itu melakukan bid'ah itu semuanya cocok dengan sunnah? Menyisihi sunnah jelas. Maka tentu tidak ada yang terpuji dari bid'ah tersebut. Karena menyisihi sunnah. Fa huwa madmum wa ihtajja bi qawli Umar. Kemudian berbeda dengan perkataan yang kita bacakan tadi. Ini dari segi, dari sisi makna dari perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Dan makna yang kita jelaskan tadi itu juga dijelaskan para ulama Syafi'i yang lainnya, seperti Imam As-Subki, Imam As-Subki, dan juga Imam As-Subki dan juga Ibnu Hajar Haitami menjelaskan makna dari perkataan Syafi'i adalah bid'ah secara bahasa. Bid'ah secara bahasa bukan secara syariah. Nah, mereka terkadang mengaku mengikut Ibnu Hajar Haitsami, bahkan banyak orang-orang belakangan pengikut Syafi'i itu mengagungkan Ibnu Hajar Haitsami. Karena juga ada ketasawufannya. Itu yang membuat mereka menggemarinya. Nah, Imam Subki begitu juga mengatakan makna perkataan Imam Syafi'i bid'ah dalam bahasa. Dan yang membuatkan hal ini adalah perkara yang lain atau permasalahan-permasalahannya menjelaskan bahwa Imam Syafi'i tidaklah bermaksud dan membagi bid'ah pada itu bid'ah hasanah sebagaimana dipahami oleh orang belakangan ini. Apa yang menjelaskan hal itu? Imam Syafi'i adalah imam ulama hadis. Imam yang komitmen dan konsekuen dengan sunnah. Beliau pasti membaca dan memahami hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau orang yang ahli dalam bahasa, ahli bahasa. Memahami bahwasanya kalimat kul itu adalah kalimat yang umum. Lafaz huruf kul itu adalah kalimat yang memberikan makna yang umum. Tidak ada yang mengecualikannya kecuali ada dalil yang mengkhususkannya. Kalau kita melihat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau sebelumnya, hal ini telah dijelaskan Imam Syafi'i rahimahullahu taala dalam kitabnya Ar-Risalah, di mana bila kita mendapatkan ini kaidah dalam masalah berdalil beristimbat, dalil untuk mendapatkan suatu hukum, apabila ada dalil yang umum kata Imam Syafi'i menjelaskan suatu perkara, maka keumumannya itu tetap berlaku kecuali ada dalil yang mengkhususkannya. Jika tidak ada dalil yang mengkhususkannya, maka tetap berlaku dalam keumumannya, dan jika ada dalil yang mengkhususkannya, maka dipahami sesuai dengan dalil yang mengkhususkannya. Itu makna dari perkataan Imam Syafi'i, dan itu maknanya, maksudnya. Itu dalam kitab Risalah. Nah, kita melihat beliau yang menerapkan, apakah beliau menerapkan kaidah ini atau tidak? Beliau yang menjelaskan dalam Risalah, kemudian beliau menyelisihinya? Tidak akan mungkin. Nah, kalau kita melihat kullu bid'atin dhalalah, ini perkataan siapa? Kullu bid'atin dhalalah, perkataan siapa? Perkataan al-ma'sum sallallahu alaihi wasallam, yang ma'sum dari bersalah, kesalahan. Kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah sesat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini umum atau khusus? Kul, lafaz yang umum. Kaidah tadi jelaskan oleh Syafi'i, kalau ada lafaz yang umum, dalil yang menjelaskan keumuman suatu permasalahan, maka tetap dilakukan, diperlakukan secara keumumannya, dan tidak boleh dikhususkan dengan sesuatu apapun. Karena tidak ada yang mengkhususkan. Nah, kita bertanya, adakah dalil yang mengkhususkan keumuman hadis kullu bid'atin dhalalah? Ada? Tidak ada satupun dalil yang mengkhususkan keumuman makna kul tadi. Berarti ia berlaku atas keumumannya. Artinya tidak ada yang mengkhususkan bid'ah tersebut dari keumuman tadi, maka tetap berlaku keumumannya, maka hukumnya setiap bid'ah adalah sesat. Mafhum insyaallah? Bisa dipaham? Ini kaidah Imam Syafi'i. Ini. Kemudian kalau kita melihat dari perkataan Imam Syafi'i, dari yang kita baca tadi, bagaimana loyalitas pada sunnah, perintah untuk meninggalkan bid'ah, perintah untuk melaksanakan sunnah, mungkinkah beliau mengatakan melarang orang dari melakukan bid'ah, kemudian mengatakan ada bid'ah hasanah? Mungkinkah? Tidak mungkin. Sebab jelas bid'ah menyelisihi sunnah Rasulullah SAW. Sebid'ah adalah bid'ah. Oleh karenanya, ini satu sisi. Kemudian kata Rasulullah SAW, bahkan beliau Imam Syafi'i mengatakan, ayu sama'in tudilluni, wa ayu ardin tuqilluni, idha rawaitu an Rasulullah SAW hadithan, falam akul bih. Na'am alal sam'i wal basar. Aduhai, kata beliau, bagian bumi manakah yang aku injak, dan juga bagian langit mana yang menaungiku apabila aku meriwayatkan dari Rasulullah SAW hadis, kemudian aku tidak mengatakan dan menerimanya. Na'am alal rasi wal, ya, kata beliau, wajib untuk tunduk dan ditaati, mendengar dan tunduk. Itu maksudnya alal sam'i wal ain, alal sam'i wal basar, wajib untuk dilakukan dan diterima dan dilaksanakan. Nah, ini. Kemudian kalau kita perhatikan orang-orang yang mengatakan itu adalah bid'ah hasanah, bid'ah hasanah kata mereka, dan berdalil dengan sebagian dalil dari Al-Quran. Jelas dalam sunnah, dalam Al-Quran tidak ada, dalam sunnah. Jelas kita katakan bahwasanya ini kaidah juga, setiap yang berdalil, setiap orang-orang yang menyelisihi sunnah dan berdalil dengan Al-Quran dan sunnah untuk memperkuat dan membenarkan dan melegalkan suatu amalan dan atau bid'ahnya, maka kalau kita perhatikan dan kita cermati dan kita renungi dalil tersebut, itu kita akan mendapatkan semuanya akan mengkritik dan menghujat argumentasi atau syubhat-syubhat mereka. Tapi jarang kita merenungi dan memperhatikan dalil tersebut. Oleh karenanya mari kita renungi dalil yang mereka jadikan sebagai hujjah. Di antaranya mereka berkata, "Man sanna fil Islam sunnatan hasanah falahu ajruha." Kan begitu kata mereka. Ini kan ada sunnatan hasanah. Kata mereka ini bid'ah hasanah. Subhanallah. Rasulullah mengatakan sunnatan hasanah, Anda mengatakan bid'ah hasanah. Dari mana Anda memahami sunnah dengan pemahaman bid'ah? Nah, oleh karena itu di antaranya dalil yang bahkan seharusnya menjadikan dalil itu sebagai penghujat bagi orang yang gemar melakukan bid'ah. Kenapa? Sebab dalam hadis yang dalam Akhir dari hadis tersebut mengatakan, "Waman sanna sunnatan sayyi'ah falahu balaha wa 'alaiha wizruha wa wizru man 'amila biha min ghairi ayyin qusam min awzarihim syai." Orang siapa yang melakukan suatu sunnah sayyi'ah, metode atau cara yang baru, yang jelek, jelas bid'ah, merupakan metode dan cara yang jelek, maka dia akan menanggung dosanya dan juga dosa orang yang melakukan hal itu sepeninggal dia, dan tidak akan berkurang dari dosa orang yang melakukan perbuatan tersebut. Ini masih banyak syubhat-syubhat mereka yang lain, tapi jelasnya syubhat yang ibarat benang yang basah. Bagaimana orang akan bisa menegakkan benang yang basah? Atau ibarat kata para ulama, gelas atau kaca yang tipis, begitu terkena batu sedikit saja akan bercerai-berai. Begitulah syubhat dari orang-orang yang melegalkan perbuatan yang batil. Bagaikan kaca, begitu dikena ke dalil sedikit saja pecah dan bercerai-berai, tidak bisa disatukan. Jadi akan dihujat oleh kebenaran tadi. Intinya jemaah adalah Imam Syafi'i rahimahullahu taala adalah orang-orang yang atau imam yang sangat menjunjung tinggi sunnah dan membenci masalah bid'ah. Baik, di antara bukti bahwasanya Imam Syafi'i mengingkari bid'ah hasanah, orang-orang yang mengatakan ada bid'ah hasanah yang melegalkan perbuatan bid'ah hasanah seperti tahlilan misalnya, atau dalam masalah penyelenggaraan kematian misalnya, takziah, kebiasaan kita ada yang 3 hari, 40 hari, apa namanya itu, hauliyah atau tahlilan, baca yasinan, baca Quran, baca macam-macam. Kita tanyakan, Anda mengatakan ini bid'ah hasanah. Orang-orang yang mengatakan gemar melakukan itu bid'ah hasanah, kata mereka. Kita tanyakan, adakah itu dilakukan oleh Imam Syafi'i? Bahkan Imam Syafi'i mengatakan, berkumpul di rumah mayat untuk melakukan hal seperti itu, atau datang untuk makan bersama-sama di rumah ahli waris atau mendapatkan musibah, perbuatan yang bid'ah. Bahkan yang sunnah kita mempersiapkan makanan dan memberikan pada tetangga kita yang telah mendapatkan musibah tersebut, mendapat musibah kematian tersebut atau musibah itu. Nah, itu yang sunnah. Tapi kebalikan yang dilakukan orang mengatakan bid'ah hasanah, melakukan hal yang berseberangan dengan itu, malah datang bersama-sama yasinan. Bahkan sebagian dari mereka kaum muslimin ingin menjaga muka dan wajahnya, kehormatan dirinya, bahkan sampai berhutang untuk melakukan hal seperti itu. Dia tidak mampu, miskin, susah untuk kehidupan sehari, tapi untuk mendatang tamu yang datang untuk bertakziah, kata mereka, untuk makan di rumah, berhutang, dibelit hutang dengan telah mendapatkan musibah tambah hutang lagi. Kan begitu? Sampai begitu keyakinannya. Iya. Di Jawa seperti itu, anak tempat berdomisili seperti itu. Enggak tahu di sini bagaimana. Hah? Na'udzubillah. Jadi sama kebatilan itu sama ya, di mana-mana ya. Na'udzubillah. Nah, kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, "Wa akrahul ma'tam wa yal jama'ah wa illam yakun lahum bukaun wa inna dhalika yujadul huzn wa yukalifun mu'nah ma'ama madha minal athar." Dan saya membenci berkumpul-kumpul dalam kematian. Ini Imam Syafi'i mengatakan seperti itu, tapi yang digemari para penggemar bid'ah itu yang seperti yang digemari. Katanya pengikut Syafi'i. Mana Anda dari pengikut perkataannya Imam Syafi'i yang seperti ini? Dan ini juga pendapat seluruh ulama Syafi'iyah juga. Madhab Syafi'i seperti itu. Nah, kata Imam Syafi'i, yang diiringi dengan tangisan karena hal itu akan memperbaharui kesedihan dan memberatkan tanggungan keluarga mayit. Ini yang terjadi, betul, memberatkan. Itulah sampai berhutang karena ingin melakukan hal itu. Ingin menjaga kehormatan diri atau menurut mereka bermacam-macam alasannya. Serta berdasarkan asar hadis yang terlalu, yaitu hadis yang melarang bahwasanya berkumpul-kumpul tersebut adalah perbuatan yang tidak dibenarkan oleh syariat dan sunnah. Di antara juga Imam Nawawi memperkuat ungkapan di atas sebagaimana yang dinukil dari kitab Asy-Syamil, salah satu kitab dari kitab ulama Syafi'iyah. Qal wa amma islahu ahli al-mayyit ta'aman wa jam'un nasi alaihi falam yunqal fihi syai'un wa huwa bid'atun ghairu mustahabbah. Adapun apabila keluarga mayit memperbuatkan membuatkan makanan dan mengundang manusia untuk makan-makan. Karena itu yang terjadi, maka itu adalah tidak dinukilkan sedikitpun, bahkan termasuk bid'ah, bukan sunnah. Ini perkataan ulama Syafi'i. Oleh karenanya, dan juga bahkan Syafi'i yang mutaakhirin seperti Syekh Ahmad Zaini Dahlan, ini masyhur di kalangan kita, banyak dijadikan sebagai rujukan, tapi dalam hal-hal yang seperti ini tidak diambil oleh mereka dalil. Tapi dalam hal-hal yang ketasawufannya dan juga masalah keasyariannya, itu yang diikuti. Tapi hal seperti ini tidak diikuti. Jadi mengambil apa yang cocok dengan pendapat dan keinginannya dan meninggalkan apa yang bertentangan. Katanya begitu juga. Naam, ma yaf'aluhu an-nas min al-ijtima' 'inda ahli al-mayyit wa sun'i at-ta'am min al-bid'ah munkara allati yusabu 'ala man'iha, yusabu 'ala man'iha wa lil amr sabbatallahu bi qawaid ad-din wa ayyada bil Islam wa muslim. Benar, apa yang dilakukan kebanyakan manusia berupa kumpul-kumpul pada keluarga mayit dan juga membuatkan makanan termasuk perkara bid'ah yang munkara, yang mungkar. Apabila pemerintah yang Allah menguatkan sesat Islam dengannya melarang hal itu, dia akan diberi pahala. Jadi diberi pahala pemerintah yang melarang cara-cara seperti itu. Kenapa? Sebab ini agama, menegakkan sendi-sendi agama. Nah, inilah yang merupakan dalil dan argumentasi menjelaskan bagaimana sikap Imam Syafi'i terhadap perbuatan yang bid'ah. Oleh karenanya, pengikut sejati Imam Syafi'i adalah orang yang mengikutinya dalam kebaikan dan menghindari segala bentuk hal-hal yang menyimpang dengan agama dan menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggal 1 menit lagi. Panitia menjelaskan 12:15 katanya. Jadi tinggal 1 menit. Nah, 1 menit ini kita jelaskan tentang bagaimana taklid dan juga fanatisme. Ini panjang ya. Baik. Di antara prinsip Imam Syafi'i adalah orang yang menyerang atau menghujat sikap taklid dan fanatisme. Taklid itu adalah mengikuti dalil tanpa mengikuti perkara tanpa dalil. Fanatisme jelas ta'assub dalam bahasa Arabnya, fanatisme. Imam Syafi'i imam yang selalu mengajak pada kebenaran, kepada sunnah, mengikuti perkataan Rasulullah SAW, bukan mengajak orang untuk taklid kepadanya. Maka dalam perkataan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, qal, kullu ma qultu fakana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khilafu qawli mimma sahabahu wa awla wa la tuqalidun. Apa yang aku katakan sementara datang dari Rasulullah SAW menyelisihi perkataanku, masoha, mimasoha yang sahih. Lihat jemaah, beliau terus mengulang yang sahih, ya sihu, sahih, masoha, menjelaskan kepada kita beliau hanya berpegang dengan dalil yang sahih. Kata beliau, fahuwa aula, maka itu tentu lebih utama perkataan Rasul, dan wala tukallidni, jangan kalian taklid kepadaku, jangan kalian taklid kepadaku. Idza wajadtum bi kitabi khilafa sunnati Rasulillah, apabila kalian mendapatkan dalam kitabku menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqulu bi sunnati Rasulillah, katakanlah, peganglah, amalkanlah sunnah Rasulullah, wa da'u ma qultu, dan tinggalkan apa yang aku katakan. Wa fi riwayah fattabi'uha wa la taltafitu ila qawli ahadin, ikuti sunnah Rasulullah maka jangan kalian melihat atau menolak pada perkataan seorang pun, siapapun orangnya. Qawli ahadin, siapapun, kiaikah, tokoh sentral satu yayasan atau buya atau tengku atau ya di Aceh apa tengku ya, tengku dau, muallim atau ustaz dan seterusnya, siapapun orangnya, profesor kah, doktor kah, siapa, tidak perlu diperhatikan perkataan mensyi sunnah Rasulullah, ambil perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sikap Imam Syafi'i. Nah, ya sahal hadis an Rasulillah fakhudhu bihi wa da'u qawli, apabila hadisnya sahih kata beliau dari Rasulullah, lihat terus diulang-ulang oleh beliau, ya sahal hadis mimma yasihu mimma sahha, mengingatkan kepada kita Imam Syafi'i imam yang beramal dengan hadis yang sahih. Kalau ada yang beramal dengan hadis yang baik, itu bukan pengikut Imam Syafi'i. Nah, mimma sahha fakhudhu bihi wa da'u qawli, ambil yang sahih dan tinggalkan perkataan. Idza sahal hadis fa huwa madhhabi, apabila hadisnya sahih itulah madhhabku. Wa idza sahal hadis fadhribu bi qawli al-ha'id, apabila hadisnya sahih ambil perkataanku, lemparkan ke dinding, lemparkan jauh-jauh. Begitulah Imam Syafi'i mengatakan. Kullu mas'alatin sahal khabaru fiha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam inda ahli naqli bi khilafi ma qultu fa ana raji'un anha fi hayati wa ba'da mamati. Seluruh permasalahan sahal khabar. Diulang lagi sahal khabar. Dan berapa kali kita mendapatkan perkataan beliau, hadisan sahihan yasih an Rasulillah sahal khabar idza sahal hadits. Diulang-ulang terus idza sahah. Kemudian al khabar apabila sahih hadisnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka inda ahli naqli, menurut ulama hadis. Jadi bukan ulama yang apa? Ulama yang tidak mengenal hadis. Jadi yang berhak mensahihkan hadis para ulama hadis. Bi khilafi ma qultu, berbeda dengan apa yang aku katakan, fa ana raji'un anha, saya kembali atau meninggalkan hal itu fi hayati wa ba'da mamat, di waktu saya masih hidup juga setelah sepeninggalku. Begitu Imam Syafi'i menjelaskan kepada kita. Jadi setiap kita mendapatkan hadis yang sahih setelah meninggal Imam Syafi'i, itulah madhab Imam Syafi'i, maka kita wajib mengamalkannya. Itulah pengikut Syafi'i yang sejati. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, waktu yang sangat membatasi kita, masih tinggal beberapa prinsip tapi bisa dibaca pada makalah yang sederhana ini. Mudah-mudahan kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pengikut atau umat Rasulullah SAW yang setia mengikuti sunnahnya, dan juga orang-orang yang menerima wasiat-wasiat dan untaian-untaian mutiara yang indah dari wasiat Imam Syafi'i dalam beragama dan menjalani hidup ini penuh dengan di bawah naungan payung sunnah dan berjalan di atas ajaran Rasulullah yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, dan Rasulullah wariskan kepada generasi terbaik umat ini, dan generasi terbaik mewariskan kepada generasi setelah mereka. Sampai detik ini masih kita rasakan manisnya dan indahnya Islam yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita semua di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ajal menjemput kita. Wallahu alam wa sallallahu wasallam nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin pada teman-teman agar berada di rumah. Insyaallah nanti setelah zuhur jam 2 kita akan mengadakan tanya-tanya yang kita jawab. Bagi para ikhwan yang ingin bertanya, silakan menulis dan kertas, kemudian diserahkan ke depan panitia. Kemudian sebelum menunggu waktu zuhur, kami persilakan kepada Ikhwan mengadakan pengarahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami harapkan Pak Bapak kami juga ibu kami dan saudara kami diharapkan menanti jeda sebentar.